Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu di salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu Masjid An-Nafi' di Kota Bandung. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat duduk kita di hari ini sebagai duduk yang memperberat timbangan kebaikan di hari kiamat, dan semoga kita pulang dengan membawa ilmu yang bermanfaat. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah kitab, yaitu Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam wa Ma Yushra'u Lir-Ra'iyati Fiha Min Al-Ahkam. Ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Beliau profesor di jurusan akidah di Universitas Islam Madinah. Waktu tahun 2018 apa 17 ya? 17. Waktu 2017 beliau hadir di Indonesia dan di Solo kita bedah buku ini bersama beliau. Saya ketika mengikuti daurahnya dari awal sampai akhir, banyak hal yang saya lihat, saya pikir buku biasa saja. Karena penampilannya. Jadi waktu itu saya judge the book by its cover. Karena buku kecil, tak pikir buku biasa saja tentang penguasa. Setelah dibaca dari awal sampai akhir, Masya Allah ini kecil tapi rinciannya begitu banyak. Maka saya minta izin kepada beliau untuk menerjemahkan dan akhirnya saya terjemahkan. Baru selesai di tahun 2018, satu tahun. Kemudian saya minta kepada beberapa asatizah yang ketika itu mengikuti daurahnya untuk memberikan pengantar sedikit di bagian belakang covernya. Coba pembaca membantu saya membaca di bagian belakang. Di cover terbelakang. Ustadz Dr. Ali Musri, Senjan Putra. Ini aja ya, yang kecil-kecil aja. Ustaz Anas Burhanuddin. Cik. Bismillah. Saat kitab ini dipilih untuk dikaji dalam daurah Imam Bukhari Solo Rabiul Akhir 1438 Hijriah, Januari 2017. Saya berpikir mungkin isinya hanya itu-itu saja. Ternyata ada banyak mutiara baru bagi saya. Pendekatannya benar-benar segar dan penulisnya profesor dalam bidang akidah. Recommended. Ya, Ustaz Abdul Azin. Hasil studi komprehensif, pembahasannya detail, referensinya otentik, objektivitasnya tinggi, namun tetap dikemas dalam bahasa yang santun dan mudah dipahami. Ya. Di sini ada 5 ustadz, tapi saya pilih yang pendek saja, yaitu Ustadz Anas dan Ustadz Abdullah Zain. Di sini juga ada testimoni Ustadz Abdullah Tasrim, Ustadz Ahmad Zainuddin, dan Ustadz Ali Musri. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, buku ini, dia bukan seperti buku prosa umum. Tapi di sini banyak sekali rincian-rincian. Mukaddimahnya saja kalau mau dibahas itu 1 jam. Nanti isinya kalau mau dibahas ya kira-kira 4 jam. Adapun kita bersama Syekh Ibrahim waktu itu sekitar 6 hari. Baru tamat. Buku kecil tapi 6 hari. Dan membahasnya itu 1 hari 8 jam. Jadi pagi mulai dari jam 8 sampai jam 9:30. Jam 10 sampai 11:30. Sore sampai maghrib, habis maghrib lanjut sampai isya. Lalu tanya jawab. Maka untuk mengikuti buku ini paling enak kalau pegang buku. Dan tadi saya dengar ada 100 buku yang sudah dibagikan bagi yang berdatang pertama. Bagi jamaah yang mungkin tidak datang 100 pertama, berarti kan kalau mengikuti ya saya rekomendasikan untuk beli di belak. Di mana tadi ya? Di bawah. Karena mengikuti buku ini memang paling enak pegang bukunya. Dan saya kira semua kajian kitab paling enak itu kalau kita dengarnya atau mengikutinya menggabungkan antara audio dengan visual. Audio dengerin ustadznya bicara, visual mengikuti di mana dia membaca. Gitu cara belajar paling efektif. Nah, jemaah dirahmati Allah. Kita akan masuk dalam mukaddimahnya dulu. Kalau untuk biografi Syekh Ibrahim nanti teman-teman bisa baca di halaman 1. Tapi ini saya lompati dulu. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam pengantarnya beliau, yaitu di halaman 7. Silakan pembaca membacakan dengan intonasi yang bagus, speed yang cukup cepat, dan suara yang cukup keras. Pendahuluan. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada utusan yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Wa ba'du. Sesungguhnya masalah kekhilafan dan kepemimpinan kekuasaan adalah salah satu masalah yang menimbulkan perpecahan di awal-awal umat Islam. Ya, kalau zaman sekarang kan perpecahannya karena gaya-gaya dakwah baru. Kalau zaman dulu perpecahannya itu karena masalah kekhalifahan, masalah kepemimpinan. Ya, terus berbagai keyakinan bid'ah muncul karena sebab salah satu paham dalam masalah ini. Orang-orang menjadi Syiah karena masalah ini. Orang-orang menjadi Khawarij pun karena sebab masalah ini. Lahir pula berbagai fitnah yang besar seperti fitnah takfir, mudah memvonis kafir, dan menghalalkan darah kaum muslimin karena sebab kesalahan dalam memahami masalah khilafah dan kepemimpinan tersebut. Orang Syiah jadi Syiah, masalahnya adalah di masalah kepemimpinan. Orang Khawarij jadi Khawarij karena salah paham dalam masalah kepemimpinan. Di zaman sekarang ada pengeboman, diantaranya adalah karena masalah kepemimpinan. Dan masih banyak lagi kesesatan timbul dikarenakan salah paham dalam masalah bagaimana menyikapi seorang pemimpin. Oleh karena itu, penjabaran konsepsi akidah salaf, ulama terdahulu, di dalam masalah kepemimpinan dan kekhilafahan mendapatkan perhatian khusus di sisi para ulama yang banyak menulis tentang pokok-pokok akidah salaf. Sebagai buktinya, hampir-hampir tidak didapatkan buku yang ditulis berkenaan dengan bab khilafah dan kepemimpinan tersebut, melainkan di sana disebutkan bagaimana akidah para ulama salaf dalam masalah yang urgen ini. Penulis sendiri telah mengajarkan dan berusaha menanamkan kepada para mahasiswa semasa penulis mengajar bab khilafah dan kepemimpinan di Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah sekitar tahun 1418 Hijriah. Berbagai pokok dan cabang permasalahan yang berkenaan dengan hukum-hukum seputar sikap kepada pemerintah yang disarikan dari berbagai dalil dan penjelasan para ulama dalam bab ini. Ya. Buku ini yang kita baca sekarang sebenarnya adalah mungkin bisa dibilang bahan ajarnya beliau dulu di kampus Universitas Islam Madinah. Ketika sudah diajarkan, banyak yang mendorong beliau bagaimana kalau modul-modulnya ini dikumpulkan dan dijadikan satu buku. Karena sayang kalau cuma sekedar dipelajari oleh teman-teman yang menjadi mahasiswa. Makanya beliau bikin buku ini. Dan buku ini nanti akan ada beberapa part. Part 1 isinya Muqaddimah 1. Part 2 isinya Muqaddimah 2. Part 3 isinya tindak tanduk penguasa yang dia berlakukan untuk dirinya sendiri. Dan part yang keempat, tindak tanduk penguasa yang dia berlakukan kepada orang lain. Ada 4 bagian. Dan masing-masing bagian ini ada rincian-rincian yang kalau teman-teman ikut kajian ini hanya sekedar mendengar, Allah Alam mungkin akan membosankan. Atau malah membingungkan. Karena rinciannya begitu banyak. Kita lompat ke mukaddimah pertama. Ada berapa bagian tadi? Ada 4. Mukaddimah 1, Mukaddimah 2, tindak tanduk model 1, tindak tanduk model 2. Kita masuk dalam Mukaddimah 1 yang isinya adalah dalil-dalil pokok dan arjen seputar kepemimpinan, seputar kewajiban untuk mendengar dan taat kepada penguasa serta pengharaman pemberontakan kepada penguasa. Berikut ada 10 dalil. Dalil 1 dari Al-Qur'an ada di halaman 11. Dalil pertama dari Al-Quran, 2-9 dalil dari hadis, dan dalil ke-10 dari ijma' para ulama. Karena dalil kan ada Al-Quran, sunnah, ijma'. Tapi di sini tidak ada qiyas, karena ini yang 10 pun sudah cukup. Dalil satu firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Perhatikan dulu. Muqaddimah 1 ini isinya 10 dalil. Tapi saya tidak akan syarah. Karena nanti syarahnya di Muqaddimah 2. Sama di bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Jadi nanti dengan sendirinya, 10 dalil ini akan terjabarkan dengan sendirinya di part-part berikutnya. Jadi kalau teman-teman baca, kok Ustaz cuma baca doang, kok enggak di syarah? Nanti syarahnya akan muncul dengan sendirinya di part selanjutnya. Dalil 2. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. استبيلوي di garis bawahi kata-kata illa antaru kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Yang cetak tebal. Karena ini paling intinya. Lanjut. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami, lantas kami membaiat beliau. Di antara yang beliau ambil baiat dari kami adalah agar kami selalu mendengar dan taat kepada penguasa dalam hal yang kami suka maupun tidak suka. Dalam keadaan sulit maupun mudah. Bahkan dalam keadaan mereka tidak memberikan hak-hak kami. Kami juga membaiat beliau untuk tidak merebut kekuasaan dari penguasa yang berwenang. Kemudian beliau bersabda, kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata pada diri mereka dan kalian mempunyai bukti yang jelas di sisi Allah tentang kekafiran itu. Ya. Kalau disingkat, tidak memberontak, kecuali ada 7 syarat. Nanti akan dipaparkan di part 3. Ini dalilnya nanti. Dalil 3. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi, fa innahu laysa ahadun minan nasi, خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa membenci sesuatu pada diri pemimpinnya, hendaklah ia bersabar terhadapnya, sebab tidaklah seseorang keluar memberontak terhadap penguasanya walau hanya sejengkal, kemudian dia mati dalam kondisi demikian melainkan dia mati seperti mati jahiliyah. Ini dalil larangan memberontak. Dalil 4. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ata famata mata mitatan jahiliyah wa man qatala tahta rayati 'ummiyatin yaghdabu li'asabah aw yad'u ila 'asabatin aw yansuru 'asabatan faqutila fa qitlatun jahiliyatun wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafi lidhi 'ahdin 'ahdahu falaysa minni wa lastu minhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, barang siapa keluar dari ketaatan kepada penguasa dan memecah kesatuan kaum muslimin lalu mati dalam kondisi demikian, maka ia mati seperti mati jahiliyah. Barang siapa berperang di bawah bendera Umiyyah, marah karena Ashabiyyah, menyeru kepada Ashabiyyah atau menolong Ashabiyyah. Bukan Asha, tapi Sh di situ so, jadinya Ashabiyyah. Lalu terbunuh dalam kondisi demikian, maka ia mati seperti mati jahiliyah. Barang siapa keluar memerangi umatku, membunuh orang baik dan orang jahatnya, tidak memilah orang mukmin dan yang bukan di antara mereka, dan tidak memenuhi janji kepada orang yang terikat perjanjian dengannya, maka dia bukan golonganku, dan aku pun bukan dari golongannya. Ya, ini larangan memberontak kepada penguasa, dan larangan untuk berperang demi kesukuan. Dalil kelima. An Ummi Salamah radhiyallahu anha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu 'alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum qala la ma sallu. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya akan ditimpakan kepada kalian para penguasa yang kalian mengenal mereka namun kalian mengingkari perbuatan mereka. Siapa yang membenci dan diingkarinya maka dia telah berlepas diri dan siapa yang mengingkari maka dia telah selamat. Akan tetapi siapa yang ridho dan taat maka mereka tercela dan atau berdosa. Maka para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah kami perangi saja mereka?" Maka Nabi pun menjawab, tidak, selama mereka masih menegakkan sholat. Ini larangan memberontak kepada penguasa selama masih menegakkan sholat. Dalil ke-6. An Aliin radhiyallahu anhu qala, ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan wa ammar alaihim rajulan min al-ansar. Karena panjang, langsung Indonesianya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia bercerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sejumlah pasukan dan beliau karena panjang saya aja yang ceritain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan. Dikasih satu orang pemimpin. Dalam perjalanan pemimpinnya marah. Maka dia perintahkan pasukannya untuk kumpulkan kayu bakar. Terus dia bilang gini, "Bukankah Nabi suruh kalian menaati saya?" Mereka bilang, "Iya." Kalau gitu semua masuk ke dalam api. Kayu bakarnya dibakar. Nyala api unggunnya. Terus orang disuruh masuk. Ketika disuruh masuk, maka mereka terdiam. Maka ada yang nyeletuk. Kita ini mengikuti Nabi supaya selamat dari api neraka. Sekarang kok kita malah masuk api? Saat sedang berpikir demikian, tiba-tiba apinya padam. Terus akhirnya Nabi SAW, akhirnya mereka pulang sama-sama. Dan ketika cerita ini sampai di telinga Nabi, maka Nabi mengatakan, seandainya waktu itu pasukannya masuk ke dalam api, maka mereka tidak akan pernah keluar dari selama-lamanya. Karena sesungguhnya ketaatan itu kepada penguasa hanya berlaku dalam hal yang ma'ruf saja. Tidak boleh menaati penguasa dalam hal yang mungkar. Dalil 7. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa bagi setiap muslim berlaku pada hal-hal yang disenangi maupun dibenci selama tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat. Jika seseorang diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak boleh baginya mendengar dan taat kepada pemerintah tersebut. Penguasa hanya ditaati dalam yang ma'ruf saja. Bila dia memerintahkan yang haram, maka tidak boleh ditaati. Kedelapan. عن علقمة بن وائل الحضرمي رضي الله عنهما عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. Dari Al-Qamah bin Wa'il Al-Hadrami radhiyallahu anhuma, dari bapaknya dia bercerita, Salamah bin Yazid al-Jufi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi Allah, bagaimana pendapat Anda jika para penguasa bertahta di hadapan kami, mereka meminta hak mereka namun tidak memberikan hak kami? Apa yang kau perintahkan kepada kami?" Rasulullah pun berpaling darinya. Salamah bertanya lagi hingga beliau berpaling lagi darinya. Ketika dia bertanya lagi untuk kali kedua atau ketiga, seketika Al-Ashad bin Qais radhiyallahu anhu menariknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Dengarkan para penguasa itu dan taati mereka. Mereka akan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan kalian pun akan bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan." Ini kewajiban untuk mendengarkan dan taat kepada penguasa selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat, meskipun hak kita tidak diberinya. Dan kalau ada kezaliman pemerintah, maka tidak boleh dilawan dengan kezaliman juga, karena setiap dari kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah apa yang kita perbuat masing-masing, baik yang menjadi penguasa maupun yang jadi rakyatnya. Ya, seperti ini saya mau langsung kasih contoh. Contoh beberapa bulan lalu di bulan Agustus sempat terjadi demo besar-besaran di Jakarta. Ya, di antara yang mengikutinya mengatakan, "Saya jengkel karena melihat ada sebagian orang yang duduk di dewan kita lagi kesusahan, mereka joget-joget." Ya, terus kalau mereka joget-joget, terus apakah kemudian apa yang kalian, ya kita harus jarah. Akhirnya terjadilah penjarahan. Di rumah orang-orang yang dianggap membuat mereka sakit hati. Ya, maka saya bilang, setiap orang dari kita ini akan bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Anggota dewan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas perilaku mereka. Dan ketika kita menjarah di rumahnya orang, kita pun akan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Ya, kalau mereka berdosa dan kezalimannya mereka berdosa, kita maling di rumahnya orang, kita juga berdosa. Ya, tidak boleh kemudian karena perbuatan sebagian orang terus kita lawan dengan kezaliman juga. Ya. Dan sebagaimana biasa di kolom komentar pasti ada kata-kata dasar Wahaboy. Dan yang paling unik dari semua itu adalah yang komentar dasar ustadznya goblok. Itu kan gonimah. Ya. Jadi dianggap hartanya Syahroni itu gonimah. Ini kapan perangnya, siapa yang bagi? Gonimah itu kan perang dulu. Nanti kan dibagi oleh Ulil Amri. Ya kemarin itu yang bagi siapa? Gak ada yang bagi. Semua orang ngerebut. Ada yang bawa bathtub, yang bawa kucing, yang bawa jam tangan, yang bawa ijazah. Dalil 9. Anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh. ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ wa iyyakum muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah." Dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia bercerita, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh. Setelah itu beliau menghadap ke arah kami. Beliau memberikan nasihat kepada kami yang karenanya hati kami bergetar dan mata kami menangis. Maka kami berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, ini seperti nasihat perpisahan. Wasiatilah kami." Beliau bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada penguasa kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Barang siapa masih hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat banyak perselisihan. Karena itu wajib bagi kalian untuk berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Karena setiap yang diada-adakan dalam agama, bid'ah adalah kesesatan." Ya. Dalil ke-9, tentang wajibnya untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada penguasa, meskipun yang memimpin adalah budak. Apa hubungannya dengan budak? Nanti ini ada hubungannya sama bagaimana kalau ada presiden naiknya lewat demokrasi. bahkan ada presiden naik jadi presiden dengan pemberontakan. Dalil ini nanti akan dijabarkan menjadi sebuah hukum, tapi nanti di bagian belakang. Dalil 10 yaitu ijma' dan konsen atau konsensus para ulama tentang kewajiban untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Ijma' para ulama adalah dalil, dan para ulama kita bersepakat bahwa tidak boleh seseorang memberontak kepada penguasanya. Ya. Nanti ada 7 syarat kapan kita boleh memberontak. Disebutkan di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 nukilan ulama. Waktu saya menerjemahkan buku ini, saya memang sengaja tidak mencantumkan harokatnya. Di antara alasannya adalah karena saya ketemu dengan sebagian orang-orang yang sangat suka untuk menghasut agar orang membenci penguasa, tapi ketika disuruh baca kitab gundul nggak bisa. Maka saya berpikir, ya udah, saya bikin saja ini gundul. Jadi nanti kalau ketemu dengan orang yang suka begitu, saya suruh baca dulu. Coba Pak, baca buku. Kalau ternyata nggak bisa, maka jangan dulu bicara agama. Apalagi yang isinya adalah menghujat pemerintah di, misalnya di mimbar Jumatan atau di meja-meja kajian, karena itu bahaya. Imam At-Tahawi berkata dalam Aqidah Ahlussunnah, untuk baca. Reaksi satu kelas. Wala naral khuruja ala a'immatina wa ulata umurina wa injarau. Wa ulati umurina wa injarau. Wa injaru. Wala nadu alaihim wala nanzi'a yadan min ta'atihim wa nara ta'atahum. Min ta'atillahi azza wa jalla faridah ma lam ya'muru bi ma'siyah wa nad'u lahum bis silahi wal mu'afah. Okay. Kami tidak memperbolehkan memberontak kepada pemerintah dan penguasa kami meskipun mereka berbuat zalim. Kami tidak mendoakan keburukan bagi mereka, tidak meninggalkan ketaatan kepada mereka, dan kami memandang ketaatan kepada mereka termasuk ketaatan kepada Allah yang wajib dipenuhi. Selama mereka tidak memerintahkan berbuat maksiat, kami juga selalu mendoakan kebaikan dan keselamatan bagi mereka. Ya. Ini yang Aqidah Ahlussunnah yang dinukil oleh Imam At-Tahawi sebagai bentuk ijma' para ulama untuk tidak memberontak kepada penguasa, bahkan mendoakan agar penguasa diberikan taufik dan hidayah untuk memberikan kebaikan. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ini kalau teman-teman yang sudah ikut kelas bahasa Arab sambil berusaha untuk mengharokati ya. Silakan. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. Memberontak dan memerangi mereka, para penguasa, hukumnya haram berdasarkan ijma' ulama kaum muslimin. Meskipun mereka orang-orang yang fasik dan zalim. Telah jelas hadis-hadis yang semakna dengan yang aku sebutkan. Begitu pula ahlu sunnah bersepakat bahwa seorang penguasa tidak boleh digulingkan karena semata-mata kefasikan. Lanjut, Ibnu Battal rahimahullah berkata, saya bacakan, wal fuqaha'u mujmi'una ala anna al-imam al-mutaghalliba ta'atuhu lazimatun ma aqama al-jumu'ati wal-jihada wa anna ta'atahu khairun min al-khuruji 'alayhi lima fi dhalika min haqqi ad-dima' wa taskin ad-dahma. Para fuqaha ulama bersepakat bahwa ketaatan kepada seorang pemimpin yang naik tahta melalui kudeta adalah suatu kewajiban. Yes. Para ulama bersepakat bahwa ketaatan kepada seorang pemimpin yang naik tahta bahkan melalui kudeta atau juga lewat demokrasi terpilih melalui voting, maka taat kepada mereka isinya adalah hukumnya adalah kewajiban. Selama selama mereka mendirikan sholat Jumat dan jihad. Ketaatan kepada mereka tetap lebih baik daripada memberontak, karena menaati mereka lebih mencegah tumpahnya darah kaum muslimin dan lebih dapat menenangkan kericuhan. Ya. Karena taat kepada penguasa lebih mencegah tumpah darah kaum muslimin dan menenangkan kericuhan. Ini 10 dalil, sebenarnya belum ada syarah. Nanti syarahnya kita dapatkan di Muqaddimah 2, 3, 4. Berikutnya, Muqaddimah kedua. Kata penulis, Muqaddimah kedua, masalah-masalah syar'iyah yang paling penting terkait imamah atau kepemimpinan yang disarikan dari dalil-dalil di sebelah. Di Muqaddimah berapa tadi? Di Muqaddimah 1. Masalah pertama, kepemimpinan itu dapat ditetapkan dan berlaku hukum-hukumnya melalui satu dari tiga cara berikut ini. Cara pertama, bai'at. Ini cara yang syar'i. Bai'at ini sebagaimana para sahabat ketika membai'at Abu Bakar As-Siddiq. Cara yang kedua, istikhlaf. Apa itu istikhlaf? Yaitu penyerahan tampuk kekuasaan oleh penguasa sebelumnya. Ini juga cara yang syar'i. Cara ini sebagaimana yang ditempuh oleh Abu Bakar ketika menunjuk Umar radhiyallahu anhu sebagai penggantinya. Abu Bakar langsung tunjuk Umar. Istikhlaf. Perpindahan penguasa ke satu kekuasaan ke penguasa berikutnya dengan tunjuk langsung. Ada ijma' para ulama tentang bolehnya. Cara ketiga yaitu kudeta. Tapi cara ini tidak syar'i. Tapi bila si pengkudeta berhasil mengkudeta, maka dia pun ditetapkan sebagai ulil amri. Sebagai contoh, ketika tahun 2011-an, bila tidak salah, Mesir, ya, setelah tergulingkannya, siapa presidennya sebelumnya? Bukan, sebelum Mursi. Hosni Mubarak. Ketika Hosni Mubarak kemudian tergulingkan, dilaksanakanlah pemilu. Dan pemenang pemilunya adalah Mursi. Baru sekian lama dia menjabat, jenderalnya dia yang bernama As-Sisi yang sekarang jadi presiden, dia kudeta Mursi. Maka akhirnya As-Sisi yang naik jadi presiden. Berarti As-Sisi ini jadi presiden di Mesir melalui jalur kudeta. Pertanyaannya, bolehkah apa hukumnya kita menaati dia pada dia naik lewat kudeta? Nah, disebutkan di sini. Cara ketiga, penggulingan kekuasaan atau kudeta. Itu artinya jika seorang laki-laki muslim memaksa untuk menjadi pemimpin dan dapat menundukkan masyarakat melalui kekuatan senjata dan pasukannya, maka kepemimpinan menjadi sah baginya untuk mengatur urusan kaum muslimin. Manakala seseorang dapat meraih kepemimpinan di atas kaum muslimin dengan satu dari tiga cara di atas, maka dia penguasa yang sah secara syar'i dan berlaku hukum-hukum yang berkaitan dengan kepemimpinan bagi dirinya dan wajib bagi masyarakat untuk mendengar dan taat kepadanya. Dan sama juga dengan yang naik lewat jalur pemilu. Kenapa? Karena kudeta itu tidak syar'i. Sebagaimana pemilu tidak syar'i. Nanti akan ada dalilnya di bagian nomor sekian, nanti ada. Perhatikan jemaah. Waktu tahun tergulingkannya Mursi oleh As-Sisi, saya masih ada di Saudi. Dan saya sering duduk-duduk sama teman-teman Mesir karena orangnya ya ribut tapi asik. Suatu hari saya pindah meja, saya ke orang Indonesia. Duduklah berhadapan dengan saya seorang ustaz S2 jurusan akidah. Ya. Kami ngobrol tentang Mursi Sisi. Sekarang Mursi sudah tergulingkan, As-Sisi naik jadi presiden. Maka sebatas yang saya tahu, saya bilang, maka Sisi, As-Sisi itu sah jadi penguasa dan harus ditaati. Maka ada ustaz S2 ini, jurusannya akidah, dia bilang gini, saya heran sama Salafi. Katanya kudeta gak boleh. Kenapa presiden yang naik lewat jalur kudeta malah wajib ditaati? Ya. Waktu itu saya gak ingin bikin ribut, tapi dalam hati saja. Saya juga aneh sama antum. Antum jurusannya S2 akidah kok enggak tahu. Saya cuma S2 teknik aja tahu. Kenapa enggak harus ditaati? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisami wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi." Meskipun ada seorang budak yang berhasil untuk ta'ammar. Ta'ammar itu artinya memaksakan diri jadi pemimpin. Nabi suruh dia untuk ditaati. Maka sisi sama. Yaitu sama-sama tidak memenuhi jalur naik kepada kekuasaan dengan jalur syar'i. Bukan bayat, bukan istikhlaf, tapi kudeta. Ya, dan hadis Nabi SAW, ta'ammar itu artinya memaksa jadi pemimpin. Apa bahasa lain dari memaksa jadi pemimpin? Kudeta, salah satunya. Ya. Masalah kedua, baca. Ketaatan kepada seorang pemimpin termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Pembangkangan kepadanya adalah bagian dari maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Seorang mukmin hendaknya berniat mencari pahala ketika menaati seorang penguasa. Penguasa sebagaimana dia mencari pahala ketika menaati Allah dan Rasulnya. Kita taat kepada pemimpin karena perintah Allah dan Rasulnya. Dalilnya kembali ke Muqaddimah 1, dalil nomor 1. Ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat kepada pemimpin bila kita niatkan dalam rangka mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka kita dapat pahala. Contoh, ke dago bawah itu jalan raya kan? Harus pakai helm enggak menurut penguasa? Maka pakai helm ke bawah sana, itu dapat pahala. Kalau naik mobil harus pakai safety belt enggak? Berarti kalau pas safety belt dipasang, niatkan bukan cuma supaya selamat atau supaya enggak ditilang. Niatkan ini dapat pahala. Karena mengikuti Allah dan Rasulnya untuk menaati penguasa. Karena bukan maksiat. 6. Lanjut. Barang siapa menaatiku, maka dia telah menaati Allah. Dan barang siapa maksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang menaati pemimpinnya, maka dia telah menaatiku. Dan barang siapa yang membangkang kepada pemimpinnya, maka dia telah bermaksiat kepadaku. 6. Selanjutnya masalah ketiga, ini saya jelaskan, tidak usah dibaca. Tidak pakai pembaca. Masalah ketiga, Allah dan Rasulnya ditaati secara mutlak. Apapun perintah dan larangan dari Allah dan Rasul, maka kita ikuti secara mutlak. Berbeda dengan penguasa, ketaatan kepada penguasa hanya bila sejalan dengan Allah dan Rasulnya. Bila ternyata ada perintahnya penguasa yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh ditaati. Contoh, misalnya ada edaran di Indonesia dilarang pakai jilbab. Maka tetap wajib pakai jilbab. Kalau ada dilarang puasa Ramadan. Kenapa? Pokoknya mulai tahun ini tidak ada lagi pelaksanaan puasa Ramadan, maka tidak boleh ditaati. Tapi kan alhamdulillah, kita hidup di negeri yang kita bebas untuk berjilbab, istri kita bahkan bisa bercadar, kita bisa bangun masjid, bisa ngaji, bisa sholat. Kita bayangkan kalau seandainya terjadi pemberontakan atau ada ustadz-ustadz yang menghasut pemberontakan dan dibiarkan, nanti bisa seperti Suriah beberapa tahun yang lalu sebelum menang. Orang yang tadinya bisa melanjutkan pendidikan, gak ada akhirnya karena sekolah-sekolah hancur karena peperangan. Mau sholat gak bisa sholat, istrinya mau berhijab gak bisa berhijab. Ya. Maka dipikirkan terlebih dahulu sebelum melakukan pemberontakan kepada penguasa. Bisa jadi ternyata dampak setelahnya lebih buruk lagi daripada yang ingin dihilangkan. Masalah keempat, saya langsung lompat. Di halaman 23 paling bawah. Kata penulis, mendengar dan taat kepada penguasa itu disyariatkan semata-mata demi kemaslahatan orang banyak. Oleh karena itu umat Islam diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa, baik dalam keadaan senang maupun susah, mengikuti keputusan pemerintah manakala terjadi perbedaan dalam ijtihad, dan bersabar dalam menghadapi kezaliman dan kelaliman penguasa. Diharamkan bagi kita untuk memberontak kepada penguasa dengan alasan kefasikannya. Semua ini dalam rangka untuk mencapai kemaslahatan umum yang akan kembali kepada umat jika kita taat kepada penguasa. Perhatikan jemaah. Kadangkala kita harus menaati penguasa. Karena sebenarnya kalau kita lihat ini demi kemaslahatan orang banyak. Kalau tanpa ada tata aturan tersebut, maka khawatirnya nanti tidak akan ada. Mana yang terjadi bisa jadi mudarat buat banyak orang. Contoh, larangan dulu di sini ada pom bensin mini nggak? Sekarang masih ada. Di tempat kami sudah nggak ada, jadi angkut. Gitu. Intinya ada pandangan di bawahnya penguasa bahwa kalau dibiarkan banyak orang yang bikin pom-pom mini, khawatirnya tidak terkalibrasi itu sebenarnya isinya benar nggak gitu. Jangan-jangan isinya bukan bensin murni, ya. Meskipun di luarnya tertulis cintamu tak semurni bensinku, gitu kan? Khawatirnya ternyata ada campuran air. Khawatirnya itu contoh. Tidak boleh misalnya orang bikin hotel sembarangan, itu harus ada IMB-nya. Tidak boleh orang menambang sembarangan, itu harus ada izinnya. Karena nanti tanpa ada izin, semua orang bisa nambang, khawatirnya terjadi kerusakan alam. Yang terjadi adalah setelah itu kemudaratan bagi orang banyak. Ya. Jadi ketaatan kepada penguasa dalam konsepsi Islam adalah dalam rangka melindungi kemaslahatan umum. Bukan untuk melindungi kemaslahatan si penguasa. Ya. Sebagaimana juga misalnya nanti bulan Ramadan, kita mau putuskan ikut Ramadan dengan cara apa kalau terjadi perbedaan pendapat. Sebenarnya dianjurkan untuk apa yang menjadi keputusannya ulil amri dalam rangka untuk menyatukan suara. Dalam rangka untuk kemaslahatan orang banyak. Masalah kelima. Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk bersabar menghadapi penguasa. Beliau bersabda, "Man kariya min amiri syai'an falyasbir 'alaihi." Barang siapa membenci sesuatu pada pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar. Beliau mengabarkan kondisi orang yang memberontak kepada pemimpin dalam sabda beliau, "Fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja minas sultani shibran." فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيْتَةً جَهِلِيَّةً. Sebab tidaklah seseorang memberontak terhadap penguasanya walaupun hanya sejengkal, lalu dia mati dalam kondisi memberontak, melainkan dia mati seperti mati di masa jahiliyah. Yaitu mati saat tidak adanya pemimpin. Berbeda halnya dengan para da'i yang menyeru kepada fitnah di zaman sekarang. Malah sibuk menghasut agar orang-orang memberontak kepada penguasa. Ya. Termasuk, ya, boleh dong saya komentarin sedikit. Termasuk kegiatan sebagian orang-orang public figure, ya, bikin misalnya lucu-lucuan nih, dibikin meme-meme yang isinya menteri, isinya wakil presiden, bikin mensrea yang isinya adalah penghinaan kepada, misalnya kepada wakil presiden. Itu sebenarnya tidak boleh dalam agama kita. Selain kadang-kadang nyerempet-nyerempet mau lucu, supaya lucu akhirnya menghina fisik. Sementara fisik itu yang diciptakan oleh Allah. Lalu belakangan akhirnya terjadi penghasutan. Dan penghasutan ini kalau kemudian diamini oleh banyak orang, karena viral, kemudian akhirnya membakar darahnya kaum muslimin, akhirnya orang-orang turun ke jalan. Ya, waktu Agustus itu, saya punya beberapa kajian di Jakarta, cancel. Bukan cuma saya, Ustaz Ami cancel. Banyak yang cancel. Soalnya waktu itu banyak demo. Itu baru demo. Apa yang rusak di sana? Ya, terminal-terminalnya rusak. Ada haltenya busway rusak. Ya. Dan yang kalau sudah rusak seperti itu kan harus diperbaiki lagi. Nanti duit negara lagi. Ya. Dan kalau sudah terjadi kemacetan, itu ekonomi di hari itu banyak yang macet. Itu kerugian bagi negara itu sendiri. Ya. Maka Ya, mungkin orang-orang mungkin ya, mungkin tidak belajar tentang ilmu ekonomi, tidak belajar tentang ilmu agama. Yang ada hanyalah sekedar panas, dipanasi, membara. Yang terjadi bisa lebih parah dari itu, terjadi pemberontakan, maka negara ini bisa hancur. Masalah keenam, baca. Jika penguasa lalai dalam menunaikan hak rakyatnya, maka tidak boleh bagi rakyat untuk lalai dengan tidak memberikan hak penguasa tersebut di dunia. Karena kelak di hari kiamat setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas kewajiban mereka masing-masing. Jika penguasa tidak menunaikan hak kita, tidak boleh kita membalas dengan cara tidak memberikan hak penguasa. Hak kita ada banyak dari atas penguasa. Haknya penguasa diantaranya adalah ditaati dalam hal yang tidak maksiat. Maka jangan sampai kita balas ketika kita merasa hak kita tidak diberikan pemerintah, lalu kita balas dengan cara tidak memberikan ketaatan kepada pemerintah. Ya. Semua orang setiap dapat lampu merah, terobos aja. So what? Loh, ini kan aturan pemerintah. Pemerintah, so what sekarang pemerintah, tidak ada urusan. Kalau semua orang berpikir seperti itu, marah, di lampu merah diterobos, itu banyak terjadi kecelakaan setelahnya. Ya. Maka tidak boleh kita balas penguasa dengan balasan berupa tidak menaati penguasa dalam hal yang selama yang sebenarnya bukan maksiat. Apa dalilnya? Disebutkan di sebelahnya. Silakan dibaca. Nabi SAW pernah menjawab seseorang yang bertanya kepada beliau, "Wahai Nabi Allah, bagaimana pendapat Anda jika para penguasa bertahta di hadapan kami, mereka meminta hak mereka namun tidak memberikan hak kami? Apa yang kau perintahkan atas kami?" Beliau bersabda kepadanya, dengarkan para penguasa itu dan taati mereka. Mereka akan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan kalian pun akan bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Ya. Seperti misalnya, anggaplah pajak yang selama ini kita bayarkan dikorupsi. Ya. Tidak boleh kemudian misalnya karena kemarahan kita lakukan pengerusakan. Kenapa kok dirusak ini fasilitas umum? Iya, soalnya kita capek-capek bayar pajak, terus ternyata dikorupsi, maka kita ambil barang-barangnya fasilitas umum. Ya, ini namanya penguasa tidak memberikan hak kepada kita, tapi kita balas dengan cara tidak memberikan hak mereka. Ya, dan ini kekeliruan. Masalah ketujuh. Nabi SAW memberitahukan tentang adanya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian penguasa. Sebagaimana dalam sabda beliau, "Innahu yusta'malu 'alaikum umara' fata'rifuna wa tunkirun." Artinya, sesungguhnya akan ditimpakan kepada kalian para penguasa yang kalian mengenalnya, namun kalian mengingkari mereka. Terus? Kemudian beliau mengabarkan berbagai macam cara manusia menyikapi para penguasa yang demikian. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Perhatikan di halaman 28. Nabi bersabda, "Faman kariha faqad bari'a, wa man ankara faqad salima, walakin man radiya wa taba." Siapa yang membenci yang diingkari, maka berlepas diri. Siapa yang mengingkari, maka dia selamat. Siapa yang ridho dan taat, maka tercela dan berdosa. Para ulama kita, penulis, menjabarkan bahwa ketika para penguasa melakukan penyimpangan, maka kaum muslimin atau rakyat itu terbagi menjadi empat sikap. Empat sikap ini disebutkan di bagian bawah. Ada yang, coba sebutkan, pertama. Pertama, yang membenci dan berlepas diri. Kedua. Kedua, yang mengingkari dan selamat. Ketiga. Yang ridho dan dicela. Keempat. Yang mengikuti dan berdosa. Ya, saya kasih contoh. Contoh, di dalam hal yang kita dilarang itu menarik pajak. Nabi SAW mengatakan, "La yadkhulul jannata sahibu maks." Tidak akan masuk surga yang menarik pajak. Nabi SAW pernah mensolati seseorang yang sudah dirajam karena berzina. Dia mati karena sudah dirajam. Umar bin Khattab agak protes. "Ya Rasulullah, kan sudah berzina, dihukum. Buat apa disolatkan?" Maka Nabi SAW mengatakan, laqad taba taubatan lau tabaha sahibu maqs laghufira lah. Sesungguhnya dia sudah bertaubat. Yang seandainya para pemungut pajak bertaubat seperti dirinya, maka akan diampuni. Ini menunjukkan larangan menarik pajak. Bagaimana rakyat menghadapi pajak? Ada 4 sikap. 1, yang membenci dan berlepas diri. Tidak jadi pemungut pajak. Tapi dipajaki. Seperti kita. Makan, siapa yang bayar pajaknya? Kita yang makan, kita yang bayar pajak, gitu ya. Yang kedua, yang mengingkari. Dan selamat. Yang ketiga, yang ridho. Yang ridho ini, ya pokoknya yang senang. Ya. Yang keempat, yang mengikuti dan berdosa. Misalnya yang jadi anggota para pemungut pajaknya. Maka setiap dari kita memilih yang mana, masing-masing ada konsekuensinya. Antara berlepas diri, ya, mengingkari, atau malah ridho, atau malah ikut-ikutan. Ya. Tentunya jangan yang nomor 3 dan nomor 4. Tapi bukan berarti kemudian jadi orang yang kelima. Misalnya jadi penghasut supaya berontak kepada penguasa gara-gara ada pajak. Ya. Karena tadi Nabi SAW sempat mengatakan di hadis-hadis yang kita baca di Muqaddimah 1. Ya, falyasbir alaih, maka bersabar. Ya, belum disebutkan yang wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Meskipun para penguasa itu mengambil hartamu, misalnya dengan jalur pajak. Masalah 8. Adanya keterkaitan antara memberontak kepada penguasa dan memecah belah kesatuan kaum muslimin. Ya. Masalah ke-8. Kalau ada orang mengajak orang lain untuk memberontak, itu sebenarnya dia memecah belah kesatuan kaum muslimin. Jadi kalau ada ustaz misalnya, dia khutbah Jumat, isinya adalah anti pemerintah. Dasar pemerintahnya ini, dan mari kita ganyang, misalnya gitu ya. Ayo kita ke Monas, wow, dia diberapi-api gitu. Terus ada ustaz yang lain, gak boleh karena gini. Terus dia bilang gini, dasar ustaz ini ya, memecah belah kesatuan kaum muslimin. Kita bilang, Anda yang memecah belah kesatuan kaum muslimin. Karena kalau Anda ingin menyatukan kaum muslimin, justru menyatukannya di bawah kekuasaan pemerintah. Selama tidak diperintahkan dengan kemaksiatan. Kalau Anda ngajak-ngajak orang, terus nanti di Monas sana orang berteriak, Allahu Akbar. Siapa yang ada di depan kita? Misalnya polisi, tentara yang berjaga. Di sini teriak Allahu Akbar, di sana teriak apa kira-kira? Nanti dibilang, udah azan, ayo sholat bareng. Akhirnya sholat bareng antara yang ada di sini dan yang ada di situ. Kalau di sini maju bawa senjata, yang dia perangi nanti ternyata kaum muslimin juga. Kan di antara tentara dan polisi yang berjaga itu banyak yang muslim. Saya pernah lihat ada video. Jadi mahasiswa-mahasiswa digerakkan terus teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik polisi satu di atas pickup. Di sana teriak Allahu Akbar. Di sini juga Allahu Akbar. Memangnya di sini kafir. Ya. Nanti kalau sudah baku hantam, nanti ada yang meninggal. Ya. Ini yang kadang-kadang tidak difikirkan terlebih dahulu orang-orang yang mengajak untuk memberontak kepada presiden atau kepada penguasa. Nah, masalah ke-9. Menyelaraskan jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang pemberontakan kepada para penguasa yang tercantum dalam hadis Ubadah bin Shamit, yaitu sabda beliau, tidak boleh memberontak kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata pada diri mereka dan kalian mempunyai bukti yang jelas di sisi Allah tentang kekafiran tersebut. Kekafiran itu. Dengan jawaban beliau atas pertanyaan yang sama, dalam hadis Ummu Salamah, tidak boleh memberontak selama mereka masih menegakkan sholat. Akan menjadi dalil kafirnya orang yang meninggalkan sholat dan itu termasuk kekafiran yang nyata. Ya. Maksudnya gini, perhatikan. Nabi ditanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya beda. Nabi ditanya tentang bagaimana kalau kita diberikan oleh Allah cobaan berupa penguasa. Penguasanya ini tidak memberikan hak kami. Dia ini adalah orang yang zalim. Dia ini orang yang begini dan begitu. Bolehkah kami berontak kepada mereka? Di satu ketika Nabi jawab, tidak boleh kecuali kalau ada kekafiran yang nyata yang kalian punya hujjah di sisi Allah tentangnya. Di kali yang lain, Nabi ditanya pertanyaan yang sama. Jawaban beliau, tidak boleh selama mereka masih sholat. Jawaban ini kalau diselaraskan, berarti seolah-olah di antara bentuk kekafiran yang nyata adalah sholat. Paham? Sebenarnya ini tidak berhubungan langsung, tapi ini faedah tambahan bahwa salah satu cara menentukan pemerintah itu kafir atau tidak, satu darinya adalah bila dia tidak sholat sama sekali. Yang kedua, ini bisa kita sampaikan kepada kaum muslimin yang tidak sholat. Bahwa Nabi SAW pernah bicara begini dan begitu ketika diselaraskan, yang tidak sholat sama sekali itu kafir. Jadi, sholatlah. Bukan gini, jadi kamu kafir. Bukan gitu ya. Dua hal beda ya. Jadi, sholatlah. Kalau kan ngomong sama teman, kamu gak pernah sholat ya? Ya, jadi gini ya, Nabi bersabda begini-begini. Jadi kamu kafir. Ya. Kalau seperti itu nanti khawatirnya dia bilang, oh ya udah, kafir ya udah. Akhirnya dia nggak sholat. Ya, mendingan kita bilang jadi sholatlah daripada ternyata di sisi Allah kamu kafir. Masalah ke-10. Dalam hadis Irbad bin Sariyah terdapat sabda Nabi saw. Usikum bitaqallahi wa sami wa ta'ati wa in ta'ammaru 'alaikum 'abd. Nah, ini yang menjadi salah satu poin penting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada penguasa meskipun yang menguasai kalian adalah budak. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan wa in 'abdun habasyi. Meskipun yang memerintah kalian adalah budak Habasyah. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut terdapat dalil yang mengesahkan suatu kepemimpinan beserta hukum-hukum terkait dengannya melalui proses kudeta sekalipun. Bila kudeta saja tetap diberlakukan keabsahannya, apalagi lewat pemilu. Karena kudeta biasanya tumpah darah. Pemilu tumpah tinta. Pengesahan ini terkait sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ammaru 'alaikum, menguasai kalian. Kata ta'ammaru itu artinya menguasai dengan sendirinya tanpa ada pilihan. Bahkan Nabi mengatakan ta'ammaru min ghair masyurah, yaitu menguasai tanpa proses musyawarah. Dia minta sendiri, di antaranya memaksakan dengan senjata. Ya. Begitu pula sabda Nabi 'abdun dan habasyi menunjukkan tidak berlakunya syarat-syarat memilih bagi penguasa, untuk seorang penguasa, jika berkenaan dengan hak kepemimpinan bagi yang memenangkan kudeta. Karena seharusnya bukan abdun, seharusnya bukan budak, tetapi hur, seorang yang bebas atau merdeka. Seharusnya bukan Habasyah, tetapi Quraisy. Tetapi manakala, coba perhatikan, jemaah. Dari hadis ini ya, ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi. Memaksa jadi pemimpin seorang budak Habasyah. Seharusnya dipilih lewat bai'at atau istikhlaf. Harusnya seorang merdeka dan harusnya Quraisy. Hadis ini menunjukkan ada pemimpin naik tapi dia tidak memenuhi syarat-syarat jadi pemimpin. Tapi kalau memang sudah jadi pemimpin maka dia harus ditaati. Salah satunya adalah yang naik lewat jalur demokrasi. Karena seharusnya dipilih melalui bai'at atau istikhlaf atau musyawarah. Sebagaimana pasca Umar. Ya. Tapi ya, pasca Umar kan Umar itu melihat ya yang Ali itu dari Abu Bakar itu dari hasil bai'at. Sedangkan Umar sendiri hasil dari istikhlaf. Setelah Umar akan mangkat, Maka Umar memilih beberapa orang, nah kalian yang musyawarah dan tunjuk gitu, untuk menggabungkan antara Abu Bakar dan Umar. Ya, yaitu dengan cara satu, cara dua. Ya. Nah ini bukan dengan jalur kudeta, bukan dengan jalur musyawarah, wala bayat, wala istikhlaf. Demokrasi juga sama. Demokrasi apa musyawarah? Bukan. Demokrasi pakai apa? Suara terbanyak. Ya. Apalagi bukan cuma suara terbanyak, tapi duit dan channel terbanyak. Ya. Pada sebagian penentuan itu yang terjadi. Ya, siapa yang linknya paling kuat, siapa yang bisa menguasai sistem, dia yang bisa naik. Nah, maka sekalipun ada orang naik seperti itu dan jadi penguasa, maka dia ditaati. Diberlakukan padanya hukum-hukum kekuasaan. Nah, selesailah dua mukaddimah. Selanjutnya kita akan bahas tindak tanduk penguasa. Dan tindak tanduk penguasa akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dibagi jadi 6. Bagian kedua dibagi jadi 5. Banyak kan? Ya. Nah, karena banyak dan khawatirnya teman-teman ini membuka-bukanya terlalu banyak, maka di buku yang saya terjemahkan, saya bikinkan ringkasannya. Ringkasannya ada di halaman 98. Nomor 18. Waktu saya menerjemahkan buku ini, buku aslinya itu tidak ada ringkasannya. Setelah selesai, saya pikir, ini kalau dibaca gitu, tanpa betul-betul pakai stabilo, tanpa betul-betul menyimak, itu sulit. Maka saya berinisiatif untuk bikin ringkasan seluruh buku ini dalam ringkasan penerjemah di halaman 95. Di halaman 98-nya, saya bikinkan ringkasan tindak tanduk penguasanya. Halaman 98 nomor 18. Silakan pembaca membantu membacakan. 18. Tindak tanduk penguasa dan cara disyariatkan dalam menyikapinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Yang dia lakukan untuk dirinya sendiri. 1. Diklasifikan A. B-nya apa? Coba dibaca. B-nya mana? Halaman 102. B. Yang berkaitan dengan perintah dan larangan yang ia berlakukan atas orang lain. Coba balik lagi. Tindak tanduk penguasa diklasifikasikan dalam A. Apa? Yang dilakukan untuk dirinya sendiri. B. Yang berkaitan dengan perintah dan larangan yang ia berlakukan atas orang lain. Berarti kalau dibagi tindak tanduk penguasa dibagi jadi 2. Dirinya sendiri, orang lain. Yang A diturunkan jadi 6. Coba dibaca. 1. 5, maaf. 1. Penguasa menjalankan ketaatan yang wajib dan sunnah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Bagaimana kalau penguasa orang yang taat? 2. Penguasa mengerjakan yang mubah. Misalnya penguasa punya mobil mewah. 3. Penguasa meninggalkan yang sunnah dan mengerjakan yang makruh. Misalnya penguasanya kalau sholat selalu terlambat. Tapi sholat. Tapi suka terlambat. 4. Penguasa mengerjakan yang haram, baik berimbas pada dirinya sendiri, seperti bid'ah, ghairu mukaffirah, bid'ah yang tidak menyebabkan pelakunya menjadi kafir, dosa besar dan dosa kecil, maupun berimbas kepada masyarakat seperti kezoliman, pelanggaran hak rakyat, dan mendahulukan dirinya sendiri di atas kerakyatan, di atas rakyatnya. Maksudnya bagaimana kalau penguasa pertama ahlul bidah. Misalnya dia suka mengerjakan kebidahan, tapi bidahnya ini yang masih muslim. Karena ada bidah tapi kekafiran. misalnya bid'ah tapi masih muslim. Nah, ini kita perlu belajar ya, bid'ah tapi masih muslim apa aja tuh. Anggap aja misal. Hah? Apa misalnya? Melakukan peringatan-peringatan tahunan. Ya, haul. Boleh. Ya. Suka misalnya baca salawat tertentu di kuburan yang gak ada tuntunan, tapi dia tetap muslim dengan perilakunya. Bagaimana kalau penguasa kita seperti itu? Bagaimana kalau penguasa kita dosa besar? Misalnya penguasa kita presiden perempuan gak pakai jilbab. Bagaimana kalau dia melakukan dosa kecil? Misalnya presiden kita ini apa ya, dosa kecil? Suka joget TikTok. Misalnya aja ya. Muncul dia joget-joget di TikTok. Atau kayak itu yang joget-joget di mana? Di MPR itu misalnya. Misalnya. Anggap aja dosa kecil gitu. Atau kezaliman yang berimbas kepada rakyat. Misalnya korupsi. Apa harus dilakukan? Ini yang keempat. Yang kelima. Penguasa mengeluarkan pernyataan atau melakukan perbuatan yang mukafiroh, menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Misalnya penguasanya jadi kafir. Misalnya dia datang ke kubur, belum selesai ya, ke kubur, intonasinya masih gitu ya. Terus dia minta sama yang dikubur. Tapi ingat, ke kuburan itu ada orang ke kuburan dan minta sama kuburan. Ada ke kuburan mendoakan yang dikubur. Sama kekuburan dan bertawasul sama yang dikuburan. Tiga hal berbeda. Lah ini betul-betul misalnya pakai kamera. Pakai mikrofon ditaruh di kerahnya. Terus dia ngomong misalnya. Sunan, saya minta tolong. Kasih saya kekuasaan. Bikin saya 3 periode. Tolong saya ya. Nanti besok saya mau pemilu lagi. Tolong menangkan saya. Dia minta sama yang kuburan. Makanya ini kekafiran. Karena ini perbuatan syirik. Syirik besar. Tapi bedakan ya. Bedakan dengan yang gini. Wahai wali, tolong sampaikan kepada Allah. Bilang sama Allah biar saya naik 3 periode. Dua hal yang berbeda. Berbedanya gimana? Saya tidak bahas di sini. Tapi itu dua hal yang berbeda. Nah. Sampai mana tadi? Misalnya dia melakukan kekafiran. Contoh yang lain misalnya dia, anggaplah misalnya di rumahnya ternyata dia ini Quran ditendang-tendang misalnya. Dijadikannya apa, bola misalnya. Hey guys, ini saya ini ya lagi baca Quran nih tapi Qurannya udah gak bagus nih ya. Nih. Terus akhirnya dirobek-robek, dibulet-buletin jadi bola kertas. Terus dibuat main tendang-tendangan. Dipadel, dikasih raket, dimain gitu. Dan ini kita tahu ini pelecehan kepada Al-Quran. Pelecehan kepada Allah dan Rasulnya. Kepada ayat-ayat Allah. Ini kekafiran. Ya, bagaimana kalau seandainya dia melakukan itu? Ini baru 1A, A1, A2, A3, 4, A5. Berikutnya B. Saya belum bahas ya. Belum bahas diapain tuh presidennya. Belum. Ini masih memetakan ngapain aja dia. B. Yang berkaitan dengan perintah dan larangan yang ia berlakukan atas orang lain. Satu. Penguasa memerintahkan yang wajib. Misalnya, pemerintah bikin edaran. Kepada, bikin video ya di Istana Negara. Kepada kaum muslimin semuanya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Jangan sampai tidak puasa. Kalau kita tidak puasa sebagai seorang muslim kita berdosa. Dia malah nyuruh orang puasa. Kalau punya presiden begitu, diapain presidennya? Dua. Penguasa memerintahkan yang mustahab ya. Dianjurkan. Misalnya, pas Idul Fitri dia mengucapkan, selamat Idul Fitri 1437 Hijri. Berapa? 47 tahun lah. Saya kira 37 masih. 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Dan kepada seluruh kaum muslimin, sebaiknya semuanya mengerjakan puasa sunnah Syawal 6 hari karena akan menjadikan puasa kita seperti berpahala 1 tahun. Presidennya ngomong gitu. Gimana tuh? Diapain tuh presidennya tuh? Terus 3. Penguasa memerintahkan untuk menjalankan atau meninggalkan yang mubah. Misal dia bilang kepada rakyatku semuanya, saya minta tahun ini jangan sampai ada yang berhaji dengan visa umroh. Tolong semuanya patuhi arwah atau aturan pemerintah. Tidak boleh ada yang pergi umroh Ramadan terus hilang, tidak pulang, ya melarikan diri, nginep di rumahnya orang Saudi, terus nanti pergi haji. Tolong jangan ada yang seperti itu. Misalnya dia ngomong gitu. Diapain tuh presidennya tuh? 4. Penguasa memerintahkan untuk meninggalkan yang mustahab, dianjurkan atau mengerjakan yang makruh. Misal dia bilang, mulai tahun 2026, saya meminta kepada seluruh kaum muslimat yang bercadar, mulai tahun ini Indonesia bebas cadar. Silakan berjilbab, tapi tolong tidak ada yang bercadar. Siapa tahu dia bilang, anggaplah ada yang begitu. Diapain tuh presidennya tuh? Terus? 5. 5. Penguasa memerintahkan mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang berhubungan dengan masalah ijtihadiyah. Ya. Misalnya, anggaplah dia menentukan Ramadan dan Syawal dengan hisab. Tidak pakai ru'yah. Atau kalau seandainya dia bikin edaran misalnya, mulai tahun ini untuk menjaga kemaslahatan kaum muslimin, saya meminta kepada semuanya yang sholat, semuanya kalau sujud tolong letakkan lutut duluan. Jangan ada lagi tahun ini yang pakai tangan duluan misalnya gitu. Mohon kepada yang sedang sholat, kalau tasyahud jarinya jangan ada yang digerakkan. Ya semuanya diem aja, soalnya kadang mengganggu. Tolong semua yang sholat subuh, jangan ada lagi yang duduki kaki. Semuanya mulai tahun ini seragam. Sholat subuh duduknya di lantai. Gak boleh ada yang iftirosh, semuanya harus tawarruk. Gimana tuh? Ya. Meskipun gak ada ya, kayak gitu ya. 6. Penguasa memerintahkan meninggalkan yang wajib atau mengerjakan maksiat. Misalnya dia bikin edaran, keputusan presiden Indonesia bebas jilbab. Bukan bebas cadar lagi, bebas jilbab. Tidak boleh ada yang pakai jilbab. Ya. Tidak boleh ada lagi Jumatan. Seandainya terjadi begitu, apa yang harus dilakukan? Jadi ada B1, 2, 3, 4, 5, 6. Mari sekarang kita bahas satu persatu. Tapi jamaah capek enggak? Udah 10:30. Capek? Melurusin kaki dulu? Apakah ada snacknya? Enggak ada. Saya beri waktu istirahat untuk melurusin kaki dulu 2 menit. Mari kita lanjutkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tindak tanduk penguasa ada berapa model jemaah? Coba dijawab, ada berapa model? Model yang pertama ada berapa model? Model yang kedua ada berapa model? Ya, sebenarnya kalau di total-total juga bukan 5 dan 6. Tapi 6 dan 7. Mari kita baca secara lebih rinci. Silakan antum baca di ringkasannya saja. 18. 18. Tindak tanduk penguasa dan cara yang disyariatkan dalam menyikapinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. poin A yang dia lakukan untuk dirinya sendiri. Ya. Satu. A. Tindak tanduk penguasa yang dia lakukan untuk dirinya sendiri. Artinya tidak ada hubungannya sama tata aturannya dia kepada rakyat. Seperti, anggaplah ya, presiden punya istri dua. Ya, terus siapa tahu ada ustazah anti poligami. Bikin menggalang suara kumpul di Monas anti presiden poligami. Padahal poligami itu urusannya sama tata aturan atau sama diri sendiri. Sekarang gitu. Ini hubungannya sama diri sendiri. Rinciannya ada lima. Tapi yang nomor tiga nanti dibagi jadi dua. Silakan satu. Satu. Penguasa menjalankan ketaatan yang wajib dan sunnah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Rakyat wajib loyal kepada penguasa, mencintai dan menolongnya dalam ketaatan itu. Ya. Kalau seandainya kita punya penguasa, orangnya taat. Dia mengerjakan yang wajib maupun yang sunnah. Maka masyarakat wajib untuk loyal dan mencintai penguasa. Adalah jadi aneh. Kalau seandainya ada pemerintah yang sholat lima waktu, terus malah dibenci. Biasanya yang membenci orang-orang mukmin, apalagi yang mengerjakan ketaatan, justru orang munafik atau orang kafir. Maka hati-hati ketika nanti kita dapati ada orang tampilannya kayak muslim, tapi suka menghasut pemerintah, padahal pemerintahnya ini orangnya sholat lima waktu misalnya. Jangan-jangan dia munafik tapi pakai baju muslim. Kewajiban kita untuk menaati, loyal dan cinta kepada penguasa yang demikian. Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 71, kata Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin dan mukminat satu sama yang lain menjadi penolong, menjadi teman. Maka mereka memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kedua, dua, penguasa mengerjakan yang mubah. Penguasa tidak dicintai ataupun dimusuhi karenanya, apalagi hal mubah tersebut mengandung maslahat syar'i. Contohnya, pengawalan pasukan untuk Muawiyah radhiyallahu anhuma dalam rangka menjaga izzah di hadapan musuh dan mata-matanya. Iya. Perhatikan. Tindak tanduk penguasa yang kedua yang hubungannya sama dirinya sendiri adalah kalau dia mengerjakan yang mubah. Contoh, dia punya mobil mewah. Presiden naik mobil listrik yang bagus. Terus, anggaplah ada konten kreator. Hey guys, lihat nih, RI1 sekarang pakai Denza misalnya gitu. Ya. Lihat guys, rumahnya presiden, gede banget kan? Lihat guys, istrinya presiden dua misalnya. Maka kan ini urusan mubah. Maka yang harus dilakukan adalah tidak dicinta, tapi juga tidak dimusuhi. Karena hal yang mubah di dalam hukum syar'i tidak melazimkan cinta dan juga benci. Kan hukum asalnya mubah. Coba kalau kita yang punya mobil mewah, suka atau enggak? Suka atau enggak? Kenapa kalau presiden yang punya mobil mewah enggak boleh? Harus miskin gitu. Ya. Apalagi misalnya presidennya dulunya pengusaha. Sebelum dia jadi presiden, dia udah kaya. Itu urusannya dia. Ya. Maka kita tidak cintai. Karena kalau mencintai karena dia kaya, berarti penjilat. Kalau dia membenci presidennya gara-gara kaya, itu namanya hasad. Jadi gimana? Ya udah, urusannya dia. Apalagi memang dia sebelum jadi presiden, memang udah kaya. Kata Nabi SAW, kulu washrabu walbasu watasaddaqu fi ghairi israfin wala makhila. makan, minum, berpakaian dan bersedekahlah tanpa boros dan sombong. Maka untuk urusan dunia, soal makan, minum, berpakaian, berkendaraan, punya rumah dan lain-lain, selama bukan dalam rangka kesombongan atau bersikap mubadzir, maka hukum asalnya boleh. Ya. Jangan ada kata-kata presiden yang tidak menghargai rakyat. Rakyat saja buka puasa hanya dengan 2 biji kurma, sedangkan dia buka puasa dengan cheesecake. Urusan cheesecake kurma itu harus mubah, gitu. Nggak ada urusan. Gitu. Kalau kamu mau, kamu cari aja di sana. Cari masjid yang buka puasanya cheesecake. Masjid An-Nafi misalnya. Ya. Atau lalu gaya, yaudah ngusul. Bisa enggak, jangan kurma lagi. Buka puasa cheesecake, minumnya maca. Nah. Ya enggak, terserah aja si presiden mau minum apa. Itu urusan mubah. Sebagai contoh, sebagai penguat hadis masalah ini, adalah kisahnya Muawiyah. Jamin dirahmati Allah, coba buka halaman 37. Ini yang saya jelaskan, semua ada di buku ya. Di halaman 36 bentuk 1. Di halaman 36 bagian bawah bentuk 2. Terus dalil tadi di halaman 37. Kisah Muawiyah halaman 37 paling bawah. Contoh perilaku penguasa seperti ini yang dilakukan Muawiyah. Jadi apa yang saya ceritakan ini, jamaah sebenarnya gak perlu capek-capek nulis. Yang perlu adalah capek-capek menstabiloi. Jadi oh ini yang dibaca Ustaz nih. Karena kajian kitab itu begitu sebenarnya. Nanti mereka oh ini. Oke. Halaman 37 saya ceritakan. Boleh antum ikut baca di situ, boleh dengerin aja. Muawiyah itu pernah jadi gubernur Syam di masa Khalifah Umar. Waktu itu, Umar pernah datang ke Syam. Padahal Umar itu Khalifah domisili Madinah. Waktu ke Syam, dan melihat Muawiyah, wush, gubernur pakai pengawal. Zaman dulu Nabi ya Nabi aja gak pakai pengawal-pengawalan gitu. Abu Bakar, Umar, Khalifah biasa-biasa aja gak pakai pengawal. Ini Muawiyah pakai pengawal. Maka Umar komentar, ini kaisarnya Arab. Nah Muawiyah datang menemui Umar. Bawa pasukan jumlah besar. Ketika mendekat ke arah Umar, maka Umar tanya, kenapa kamu pakai pengawal seperti ini? Buat apa? Tapi ini kan gak ada hubungannya sama sunnah, haram, mubah. Maka Muawiyah bikin argumentasi. Wahai Amirul Mukminin, saya memang begini, saya pakai pengawal. Iya, tapi kenapa? Karena sudah sampai berita kepadaku, banyak orang miskin berdiri di pintumu. Orang miskin saja minta bantuan sama kamu, kamu pakai pengawal. Maksudnya mendingan alokasi gaji pengawal dikasih buat orang miskin. Gimana tuh kamu ini? Maka Muawiyah bilang, memang telah benar berita yang sampai kepada Anda. Tapi saya punya alasan. Apa alasannya? Muawiyah bilang, kita ini berada di negeri yang banyak mata-matanya musuh. Syam ini gak kayak Madinah. Beda, Syam ini banyak musuh. Banyak orang munafik. Banyak nanti akhirnya muncul Syiah. Orang-orang yang beda di depan, beda lagi di belakang. Kalau seandainya saya sendirian, khawatirnya saya diserang musuh. Atau saya tidak tahu yang mana teman, mana lawan. Nah, maka saya ingin memperlihatkan kepada para musuh. Bahwa kaum muslimin punya kekuasaan, punya kejayaan dengan banyaknya pasukan. Ini supaya membuat hati mereka gentar. Ini alasan saya. Nah, sekarang Anda sebagai khalifah, terserah. Kalau mau, saya akan lakukan apa yang Anda minta. Kalau saya berhentikan, tapi kalau tidak dilarang, saya lanjutkan. Maka Umar berkata, setiap kali saya tanya sesuatu, jawabanmu bikin saya kayak lonceng. Kayak lonceng itu apa maksudnya? Kayak bimbang. Ya. Ya, jika yang kau katakan memang benar, maka itu cerdas. Tapi kalau kamu itu cuma silat lidah, kamu licik. Ya udah, gimana? Apa yang harus dilakukan wahai amil mu'minin? Maka Umar bilang, saya tidak perintahkan, tapi saya tidak larang. Tidak diperintahkan, tidak dilarang, terserah. Karena urusannya mubah. Nah. Paham di sini? Ini kisah di masanya Umar. Umar saja untuk urusan-urusan kenegaraan kepada gubernurnya, ya udah terserah kalau urusannya itu mubah. Maka kita pun di zaman sekarang, misal kita punya wali kota Bandung, punya gubernur Jawa Barat, punya presiden Indonesia, dia punya sesuatu yang kita, oh ini secara hukum syar'i mubah, ya udah. Ya. Misalnya wali kota Bandung suka ngopi di kafe apa gitu. Di situ nggak ada apa, nggak ada ceweknya, pokoknya dia suka ngopi. Terus orang bilang apa? Wali kota kerjanya ngopi, ya kan? Atau gubernur tahunya ngonten. Ya hukumnya apa? Haram. Kalau dia bilang haram, maka dia harus datangkan dalil. Kalau dia bilang itu mubah, ya udah, itunya nggak usah diurusin. Yang penting dia tidak lalai. Tapi memang gubernurnya Jawa Barat ya? Oh, memang sesuai ya? Maaf, saya nggak sadar. Saya bilangin aja. Ternyata ini Jawa Barat ya? Siapa gubernur itu? KDM. Siapa? Kang Deddy Mulyadi. Maaf, saya dari Kalimantan Timur. Ya. Ya, kebetulan gubernur saya yang bilang gubernur ngonten. Ya. Ya, ayo kita kelai. Ya, itu ya udah. Mau dia pakai kamera kan itu urusannya mubah, ya udah biarin aja. Ya itunya enggak usah diurusin. Ya. Bentuk ketiga. Ketiga. Penguasa meninggalkan yang sunnah dan mengerjakan yang makruh. A. Untuk dirinya sendiri. Seperti meninggalkan qiyamul lail, membaca Al-Quran dan berpuasa sunnah, berkacak pinggang dan menghamparkan kedua hasta di saat sholat, menyegerakan sahur dan mengakhirkan berbuka puasa. Mereka tidak diingkari dan dibenci karena meninggalkan anjuran dan mengerjakan yang makruh bukanlah maksiat. Rakyat hendaknya mendoakan kebaikan untuknya dan memotivasi penguasa untuk menjalankan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Dengan menjalankan ganjaran, kebaikan dan pahala yang Allah sediakan bagi yang melaksanakannya. B. Berimbas kepada orang lain. Seperti menjadi imam namun mengakhirkan sholat hingga keluar waktu tanpa adanya maslahat. Berkacak pinggang dan menghamparkan kedua lengan saat sujud. Rakyat hendaknya menasihatinya sesuai batasan syar'i, bahwa yang dilakukan akan menghilangkan amalan yang utama dan agar perbuatannya tidak ditiru masyarakat. Jika penguasa menerima, maka itu yang diharapkan, dan jika tidak, maka tidak boleh menimbulkan pertikaian dengan penguasa karena menghindari fitnah harus lebih didahulukan di atas amalan yang bernilai sunnah. Contohnya, pengingkaran Ibnu Mas'ud kepada Uthman bin Affan yang melaksanakan sholat secara Imam di Mina. Namun, Ibnu Mas'ud dan para muridnya tetap ikut itmam karena tidak ingin menimbulkan perselisihan dengan sang penguasa. Ya. Model ketiga, kalau penguasanya justru meninggalkan yang sunnah, mengerjakan yang makruh. Ada sunnah malah ditinggalkan. Yang makruh malah dikerjakan. Di sini terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan pertama, kalau dia tinggalkan sunnah dan kerjakan makruh itu, urusannya untuk dirinya sendiri. Seperti kita punya presiden gak pernah baca Quran. Atau bahkan gak lancar baca Quran. Disuruh ngaji gak bisa dia. Terbata-bata. Maka dia meninggalkan sunnah untuk dirinya sendiri. Karena dia bisa ngaji, gak ada hubungannya sama rakyat. Maka yang seperti ini, dia tidak diingkari, dan tidak dibenci, ya dikarenakan meninggalkan sunnah itu bukan maksiat. Mengerjakan yang makruh bukan maksiat. Tapi seandainya bisa, maka siapa tahu ada yang punya link, maka dia diajari tentang sunnah. Dan yang tidak punya link, doakan. Semoga dia kenal sunnah. Soalnya urusannya sama diri sendiri. Didoakan, semoga presiden, semoga kita punya presiden seperti Presiden Surya. Yang dia bisa ngimami rakyatnya sendiri. Bukan presiden yang selalu mengandalkan imam Masjid Istiqlal, misalnya begitu. Tapi tidak untuk dihasut. Oh, apa presiden gak bisa ngaji? Lah, antum bisa ngaji? Enggak. Sama aja sama antum. Ya. Begitu. Yang kedua, bila dia meninggalkan sunnah dan mengerjakan makruh, tapi ada imbasnya kepada orang lain. Misal dia menjadi imam, tapi sholatnya diakhirkan. Bahkan hampir keluar waktu. Misal kita punya wali kota dan antum jadi ASN-nya. Setiap rapat, misalnya rapat rutin Kamis. Dan sampai datang azan zuhur, dia tidak pernah berhenti rapat. Dia lanjutkan rapat sampai jam 3. Udah mau hampir habis nih waktunya. Padahal kan seharusnya dikerjakan berjamaah di masjid bersama kaum muslimin begitu benarkan azan. Kita resah dan gelisah. Setiap Kamis mesti sholat zuhurnya jam 3 hampir setengah 4. Kita jengkel nih gimana ya. Maka caranya adalah hendaknya menasihati dia sesuai dengan batasan syar'i dan berusaha untuk menghilangkan amal. Karena dia menghilangkan amal dan jangan sampai dia ditiru oleh masyarakatnya. Ini saya punya cerita sedikit. Mungkin hari ini dirilis oleh admin saya. Di Balikpapan, ada orang dulunya ASN, dia termasuk pejabat di Balikpapan. Beliau ini dikenal sebagai orang yang berani untuk keluar di rapatnya wali kota di zaman dahulu. Karena wali kota meskipun sudah sampai jam 1, kalau dia masih merasa itu belum untuk berhenti, dia nggak akan berhenti. Nah ini ada ASN satu, pejabat, tapi kalau sudah dengan waktu azan, dia langsung gini, Pak, permisi mau salat dulu. Dia keluar. Dan wali kota Balikpapan waktu itu tidak tersinggung. Soalnya dia tahu sebenarnya ini, ya nggak apa-apa, ya namanya juga muslim, mau salat ya udah. Ya, maksud saya gini, seandainya kita punya wali kota, gubernur, rapat, antum jadi ASN. Terus kita punya gubernur yang demikian misalnya. Dia tidak perhatikan waktu sholat. Maka jangan bikin kericuan-kericuan. Kalau bisa dinasehati. Misalnya, Pak, mohon maaf. Mungkin bisa kita skorsing dulu. Karena insya Allah sholat dan makan tidak lama. Mungkin hanya 20 menitan. Ya. Tapi nanti seandainya dia tidak mau, maka kita gak boleh bikin keributan. Kita bilang, kalau gitu Pak, saya mohon maaf, saya mau sholat dulu sebentar. Ya, harusnya seperti itu. Nanti kalau ada kesempatan, baru kemudian dinasihati. Pak, kalau bisa, seperti itu. Karena yang resah bukan saya saja. ASN-ASN yang lainnya sebenarnya juga gitu. Ya. Kalau bisa Bapak, ya sholat sama kami. Atau Bapak ngimami sholat. Ya. Seperti itu. Ini pernah terjadi di masanya Utsman bin Affan, waktu Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah. Ada di bagian bawah. Kalau di buku di bagian ini, ada di halaman 40. Kalau di ringkasan halaman 99. Ibnu Mas'ud adalah rakyat. Waktu itu pernah pergi haji. Dan ketika mabit di Mina, sunnahnya kan di Mina itu sholat masing-masing waktu tapi kosor. Kosor tanpa jamak. Semoga jamaah yang belum pernah haji, Allah mudahkan haji. Jadi nanti kalau ke Mina bukan pas city tour. Ya, jangan sampai ada yang city tour terus niat mabit di Mina. Ya, gak diterima hajinya. Nah ini tanggal malam 11, 12, 13. Mabit di Mina. Selama mabit, sholat lima waktu itu 2, 2, 2, 3, 2. Itu yang sunnah. Tanpa jamak. Masing-masing waktu kosor. Qadarullah, waktu Utsman bin Affan sebagai khalifah, waktu dia haji, dia malah itmam. Apa itu itmam? Itmam itu 4. Mengerjakannya tam, sempurna, 4. Bukan kosor. Sunnahnya apa? Kosor. Dia malah itmam. Maka ketika sampai di telinganya Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud kemudian istirja. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dulu pernah sama Nabi, Abu Bakar, Umar, semuanya kosor. Ini komentarnya siapa? Ibnu Mas'ud sebagai rakyat. Tapi waktu Utsman menjadi imam, maka Abdul bin Mas'ud sholat di belakangnya Utsman dan itmam. Maka ada yang nanya, ya, ada yang nanya kepada Ibnu Mas'ud. Ada di halaman 40. Mereka dikatakan, wa'aba Abdullah bin Mas'udin itmama sholati bi Mina. Faqama al-qamatu. Faqama fasalla bina arba'an. Qal, faqultu lahu ataf'alu ma'ibd. Qal al-khilafu syar. Ibnu Mas'ud mengingkari itmam yang dilakukan Utsman. Kok Utsman itmam sih? Seharusnya kan kosor. Nah, ketika Ibnu Mas'ud sholat di belakangnya, maka dia ikut-ikutan itmam. Maka aku pun bertanya, kata Al-Qamah, mengapa engkau mengerjakan yang engkau ingkari? Kamu cela perbuatannya, tapi kamu malah ikut-ikutan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, al-khilafu syarr, perselisihan itu buruk. Maksudnya begini, perhatikan jamaah. Kosor atau jamak ini perkaranya adalah sunnah. Yang sunnah itu, maaf, kosor atau itmam ini soal mana yang sunnah. Yang sunnah adalah kosor. Ketika Utsman tidak kosor, berarti Utsman meninggalkan yang sunnah. Atau mau juga bisa dibilang dia mengerjakan yang makruh. Tapi Ibnu Mas'ud sempat mengingkarinya, tapi ketika jadi makmum, dia ikut. Karena dia mengkhawatirkan kalau nanti dipecah. Misalnya anggap saja Ibnu Mas'ud bilang gini, yang ngaji sama saya jangan ada ikut, biar aja dulu. Biar aja tulil amri. Terus semua malah duduk-duduk di belakang. Mungkin yang baru datang kan bingung. Loh, ada 2 jamaah nih. Yang satu jamaah, yang satu duduk-duduk. Kalian kok gak sholat? Kenapa? Soalnya gak sunnah. Biar aja mereka. Akhirnya terjadi perpecahan. Satu digawangi oleh Utsman, satu digawangi oleh Ibnu Mas'ud. Nanti ada kubu-kubu. Kalau sudah berkubu-kubu, nanti pecah. Kayak dakwah. Kalau itu kubunya Ustadz Anu. Ini kubunya Ustadz Anu. Yang ngaji sama Ustadz Anu, sana. Yang ngaji sama Ustadz ini, sini. Gak ada yang mau saling gini. Padahal sama-sama sunnah. Nanti pasti akan terjadi kubu-kubuan perpecahan. Apalagi Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Utsman sahabat Nabi. Ya. Cuman kalau ada yang bertanya, lagian Utsman kenapa sih? Kenapa kalau malah itmam? Kenapa dia tidak ikut Nabi? Maka sebagian ulama kita ada yang mengatakan, ada 2 alasan. Nah, tidak ada alasan yang ada di sini. Kalau ada yang mau catat, silakan. Alasan yang pertama, Utsman punya istri orang Mekah. Sehingga beliau berijtihad, karena sekarang saya punya istri Mekah, berarti saya juga dianggap domisili Mekah. Berarti saya sudah tidak kosor, karena saya orang mukim. Meskipun yang benar, Nabi dulu di Mina kosor itu bukan soal safar, gak safar. Memang begitu aja. Pokoknya di Mina kosor. Orang Mekah haji-haji tetap kosor. Seharusnya begitu. Cuman Utsman berijtihad. Dan Utsman layak untuk berijtihad. Karena dia seorang. Ya, pertama dia sahabat Nabi. Yang kedua dia khulafaur rasyidin. Ada yang mengatakan, waktu itu banyak kaum muslimin bertambah dan ikutan haji. Nah, Utsman sengaja itmam karena khawatir banyak yang salah paham. Nanti ada yang berpikir, oh, meskipun Mekah sudah dua ya. Oh, berarti sholat itu dimanapun dua, dua, dua, tiga, dua. Khawatirnya nanti orang malah salah tangkap. Akhirnya Utsman tetap itmam. Bisa dipahami? Perlu diulangi? Cukup. Ini kayak saya pernah ngimami di Jakarta. Ustadz yang ngimami ya, oke, saya yang ngimami. Maka saya ngomong sama jamaahnya. Jamaahnya dirahmati Allah, karena saya adalah seorang musafir, saya sebenarnya boleh qasar, tapi saya tidak qasar. Waktu itu gitu. Mungkin orang berekspektasi, karena saya seorang musafir, maka saya qasar. Nah, saya bilang gini, saya adalah musafir, saya sebenarnya boleh qasar. Tapi saya malam ini mengimami tidak qasar. Soalnya saya perhatikan banyak jamaah yang sepertinya baru ikut-ikut pengajian. Saya khawatir nanti ada yang salah tangkap atau malah terjadi keributan, dikira ada aliran baru, kok sholatnya isya dua rakaat, sedangkan jamaahnya disuruh empat. Saya khawatir ada yang salah tangkap, maka saya sholatnya tetap itmam. Nah, saya sholat empat. Setelah selesai sholat, ada bapak-bapak protes. Ya, bapak itu protes. Ustadz kan sunnah. Tahu kan sunnah. Harusnya qasar dong. Saya bilang, tahu pak. Ya. Tapi kan saya sudah bilang tadi, kenapa saya enggak qasar. Saya khawatir nanti terjadi fitnah. Karena pernah terjadi di tempat saya. 2 jam dari kota Balikpapan, ada ustadz, beliau musafir, enggak ngomong. Ya, beliau langsung ngimami. Begitu 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang enggak ngerti bilang apa? Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terus dia enggak ngomong, ribut jamaahnya. Di belakang, loh, woi, kurang woi. Ngeribut kan, daripada ribut. Saya khawatir nanti saya meninggalkan keributan. Saya bukan orang Jakarta. Kalau di Balikpapan saya tahu mana masjid yang bisa gitu, mana yang tidak. Begitu, Pak. Waktu itu sampai MUI menengahi. MUI daerah sana itu. Ya, tapi mungkin kesalahannya adalah karena ustadznya tidak bicara dulu. Seandainya saya waktu itu bicara dulu, insya Allah mungkin semoga orang paham. Tapi namanya provokator. Ya kan? Kadang ada orang itu suka yang penting ribut. Yang penting kajiannya bubar. Akhirnya dicari-cari yang sebenarnya gak salah, dijadiin salah. Gitu. Nah, saya tidak mau jadi penyebabnya karena saya ini cuma ustadz pendatang. Andai saya ustadz Jakarta, saya gak bisa qasar kan? Jakarta. Gitu. Kita tinggalkan ini. Tapi intinya, Utsman meninggalkan yang sunnah, Ibnu Mas'ud mencelanya, tapi ketika jadi makmum, dia tetap ikut yang tidak sesuai sunnah. Dalam rangka untuk menjaga persatuan dan tidak ingin menimbulkan keributan dengan penguasa. Ya, lihat fikihnya para sahabat. Coba kalau orang di zaman sekarang, ya, nanti khawatirnya yang kecil-kecil pun bisa jadi ribut. Sama kayak, ya itulah dosa ya. Antum ketawa berarti antum tahu yang saya maksud. Ya, hal kecil kadang-kadang jadi ribut gara-gara kurang memahami maksud yang berseberangan. Keempat, penguasa mengerjakan yang haram baik berimbas pada dirinya sendiri seperti bid'ah ghairu mukaffirah, bid'ah yang tidak menyebabkan pelakunya menjadi kafir, dosa besar dan dosa kecil, maupun berimbas pada masyarakat seperti kezaliman, pelanggaran hak rakyat, dan mendahulukan diri sendiri di atas rakyatnya. Pertama, rakyat wajib membenci perbuatan. Saya tadi sudah kasih contoh. Contohnya, penguasa suka bikin peringatan tahunan. Malah bikin lagi peringatan Valentine. Dia ikut lagi bikin sambutan di gereja. bikin lagi apa? Pokoknya hal-hal yang sifatnya dosa besar, dia malah jadi pelakunya. Ya. Tidak, saya bilang presidennya perempuan dan tidak pakai jilbab. Gimana tuh? Maka di sini ada 3 langkah. 1. Pertama, rakyat wajib membenci perbuatan tersebut, mengingkarinya secara rahasia, tidak terang-terangan, berlemah lembut kepadanya, meluruskan niat ketika menasihati dan memperbaikinya, serta mengajaknya untuk bertaubat dan melakukan perbaikan. Ya. Kalaupun kita ingkari, maka jangan terang-terangan. Mengingkari presiden terang-terangan, mengingkari wapres terang-terangan, atau menteri secara terang-terangan. Yang khawatirnya nanti menimbulkan kemarahan. Apalagi orang-orang yang memang kalau ngomong itu diikuti, meskipun salah. Coba jawab jemaah. Siapakah orang yang ngomong itu diikuti meskipun salah? Siapa contohnya? Hah? Mama Gufron apa? Yang ngomong meskipun salah diikuti orang, diantaranya adalah para da'i. Kalau ada orang ngaku jadi tokoh agama, dia ngomong ngawur pun orang ngikut, ya enggak? Ada orang ngomong sama cacing, makoli. Ngomong sama malaikat, makoli, ya kan? Ada orang ngomong misalnya enggak sah sholat pakai peci kalau enggak merah putih, ada yang ngikutin, gitu kan? Nggak tahu nanti kalau ada datang lagi orang gila ngaku jadi ustaz, terus ngomong apa, nanti pasti ada yang ngikutin. Di Indonesia kan kayak gitu. Nah, ustadz atau da'i ngomong sembarangan itu banyak yang ikut. Nah nanti kalau misalnya ini, oh ini pemerintahnya ini harus dikudeta ini, oh, karena dia tidak berjilbab ini. Ngomong salah pun nanti orang ikut. Maka untuk orang-orang yang punya dampak kalau ngomong seperti para da'i, hati-hati bicara depan umum. Khawatirnya nanti menimbulkan kemarahan, menimbulkan provokasi dan akhirnya bisa menimbulkan pemberontakan. Kedua, rakyat wajib bersabar memberikan hak penguasa yang zalim dan mendahulukan haknya di atas hak rakyatnya. Dengan tidak merebut kekuasaan dan tidak melepaskan ketaatan karena sebab kezaliman mereka, rakyat tetap harus mendengar dan taat kepadanya selama masih dalam perkara yang ma'ruf. Rakyat boleh menuntut haknya dengan lemah lembut dan santun tanpa bertikai dan merebut kekuasaan, serta menempuh metode yang sesuai syariat dalam menasihati penguasa agar bertaubat dari kezolimannya. Jika penguasa bertaubat dari kezolimannya, berarti keinginan rakyat telah tercapai. Tetapi, jika tidak, maka tetap wajib bersabar atas kezoliman tersebut di dunia, dan penguasa itu akan menanggung siksa di akhirat. Ketiga, tidak boleh menuntut penggulingan kekuasaannya dan memberontak kepadanya. Ya. Langkah yang kedua, kita wajib bersabar dan tetap mendahulukan hak penguasa. Tidak boleh kemudian melakukan pemberontakan. Kalaupun kita ingin menuntut hak, maka dituntut dengan cara yang baik. Ya misal kita punya kota, ini kok banyak jalanan lubang-lubang. Dan udah bertahun-tahun tuh lubang-lubang, udah banyak yang meninggal tapi kayak gak ada yang turun tuh PU-nya misalnya. Kita DM misalnya ke wali kota. Ya, kami di Balikpapan dulu ada wali kota namanya Pak Rizal. Itu kalau di DM, saya DM, sering dijawab. Ya, tolong Pak gini-gini DM. Oke insya Allah gini-gini. Nah, kita cari yang bisa di DM. Kalau gak bisa ya berarti misalnya lewat orang yang kita kenal. Tolong dong sampaikan kepada Pak Gubernur yang jalan yang ini. Ya, ngomong dengan cara yang baik. Begitu. Lanjut, kelima. 5. Penguasa mengeluarkan pernyataan atau melakukan perbuatan yang mukafiroh, menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Pertama, rakyat hendaknya menasihati. Apun. Kalau seandainya ada penguasa mengeluarkan pernyataan atau perbuatan yang menyebabkan dia jadi kafir. Tadi saya kasih contoh. Apa saya di contohnya? Ya, misalnya dia meminta langsung kepada kuburan. Bukan tawassul kepada orang mati. mungkin jamaah nanti bingung, bukannya sama ya? Kalau yang pertama minta langsung kepada kuburan, ijma' para ulama itu syirik besar, kekufuran. Sedangkan kalau Adam berkata, wahai wali, tolong sampaikan ke Allah. Maka di sini ada ikhtilaf. Syekh Shalih bin Fauzan dan Syekh bin Baz menghukuminya dia syirik. Syekh Ibnu Utsaimin menghukumi dia bid'ah. Tetapi bisa menjadi jalan menuju kesyirikan. Jadi yang pertama ada ijma', yang kedua ada ikhtilaf. Ya. Bagaimana kalau kita punya perilaku penguasa yang seperti itu? Atau tadi saya bilang dia ngerobek-robek Quran, dijadinya bola-bola, dijadiin tendang apa? Bola ditendang-tendang. Ya. Mungkin ini bentuk kekufuran. Apa yang harus dilakukan? Satu. Pertama, rakyat hendaknya menasehati penguasa secara rahasia, tidak terang-terangan sesuai batasan syar'i dalam menasehati penguasa agar dapat meredam api fitnah dan menjauhkan manusia dari hasutan-hasutan yang berdampak negatif. Jika penguasa meninggalkan perbuatan atau ucapannya dan bertobat, maka dia tetap pada statusnya sebagai penguasa dan pemerintahannya tetap diakui. Ya. Yang pertama adalah dinasehati. Jalur apa? Jalur DM. Jalur orang dekat, jalur ordal. Ya, ordal kadang berfungsi. Misalnya berfungsi untuk menyampaikan masukan. Kita teman anaknya. Ya. Bilang tuh bapakmu, ini loh kalau di dalam Islam, kayak gitu tuh perbuatan kekafiran, itu syirik, ini. Kamu sampaikan bapakmu. Ya. Kita pakai ordal untuk menyampaikan nasihat, misalnya. Kalau dia ternyata dia sudah bertaubat, alhamdulillah. Bagaimana kalau tidak bertaubat? Kedua, rakyat wajib menggulingkan kekuasaan penguasa jika ia tetap melakukan kekafirannya. Kalau dia tetap melakukan kekafiran, maka dia wajib digulingkan. Harus diberontak. Tapi ada 7 syarat. Silakan. Akan tetapi penggulingan kekuasaan tidak boleh dilakukan kecuali apabila terpenuhi syarat-syarat berikut. Syarat pertama, perbuatan atau pernyataannya benar-benar mukaffir, menjadikan pelakunya kafir, bukan sekedar maksiat dan kefasikan. Syarat kedua, kekafiran yang dilakukannya adalah kekafiran yang nyata dan tersebar, bukan kekafiran yang tersembunyi. Dia sembunyikan, dicari-cari, atau dimata-matai. Syarat ketiga, kekafiran yang dilakukannya adalah kekafiran yang tegas hukumannya. Syarat keempat, Hukumnya. Hukum sama hukuman sama gak? Udah sama ya? Terus? Syarat keempat, telah ditegakkan hujah dalil atas apa yang dilakukannya. Syarat kelima, kaum muslimin memiliki kemampuan untuk menggulingkannya. Syarat keenam, proses penggulingannya tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang terjadi jika ia tetap berkuasa. Syarat ketujuh, penggulingannya dilakukan berdasarkan tinjauan Ahlul Halil wal Aqdi yang terdiri dari ulama dan umaro serta tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas ilmu dalam menimbang berbagai permasalahan besar seperti kafir tidaknya penguasa dan kadar kekuatan untuk menumbangkan sang penguasa serta menimbang maslahat dan mafsadat yang akan timbul setelah itu. Ya. Bagaimana kalau ternyata dia tidak bertaubat? Maka dia digulingkan dengan 7 syarat. Nanti 7 syarat ini harus terpenuhi 7-7-nya. Bila 1 dari 7 hilang, maka tidak boleh memberontak. Karena namanya juga syarat. Kayak syarat sah sholat. Di antaranya misalnya menutup aurat. Meskipun syarat yang lain terpenuhi, tapi orangnya sengaja tidak menutup aurat padahal dia mampu, maka sholatnya tidak sah. Ada 7 syarat menggulingkan penguasa. Bila hilang 1 syarat, maka penggulingan hukumnya tidak boleh. 1, perbuatannya benar-benar kekafiran. Bukan maksiat, bukan fasik. Nah ini kadang-kadang orang awam tidak bisa bedakan mana maksiat, mana kafir. Misalnya dulu pernah ada orang bilang, kita ganti penguasanya. Harus digulingkan Jokowi. Sejak dia jadi presiden, banyak orang Cina di sini. Banyak orang Cina di sini kerja. Itu kekafiran atau apa? Kekafiran kah? Berhubungan sama negara yang lain? Oh ya, tapi kan gara-gara banyak orang Cina di sini, banyak putra daerah enggak dapat pekerjaan. Lah, iya itu kekafiran atau apa, Ustaz? Kekafiran kah? Kalau Anda bilang kekafiran, Anda jangan jadi ustaz karena Anda tidak bisa bedakan mana kekafiran mana bukan. Oh iya dah, itu kemaksiatan. Kemaksiatan dari sisi mana? Maksiat untuk bilang dosa enggak dosa itu butuh dalil. Yang kita tahu malah Nabi SAW dahulu bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Waktu Nabi menaklukkan Khaybar dan di sana ada lahan Khaybar itu bagus untuk cocok tanam. Tetapi yang mengerti tentang daerahnya adalah orang Yahudi. Maka diadakanlah akad kerjasama namanya Muzaro'ah Musakoh. Kaum muslimin sebagai pemilik lahan dan pemilik pohon. Orang Yahudi sebagai pengolah. Ketika dijual ada hasil dibagi bersama. Lah, malah Nabi dan para sahabat kerjasama dengan orang kafir. Gimana? Oh iya, tapi kan jadinya kaum muslimin tidak dapat pekerjaan di tempatnya sendiri. Ya itu lain cerita. Kalau misalnya Anda nggak suka, tapi bukan berarti digulingkan. Karena menggulingkan nomor satu syaratnya harus kekafiran. Dan itu bukan kekafiran. Dua, kekafirannya harus yang nyata dan tersebar. Bukan yang tersembunyi, disembunyikan, dicari-cari, atau dimata-matai. Misalnya aja ya, misalnya. Ada orang bilang, minum khamer itu kafir. Anggaplah saja begitu. Padahal kan minum khamer harusnya maksiat ya. Oh iya, tapi kan dia minumnya di rumahnya. Cuma, kebetulan ada tamu yang pakai video. Di video kan tuh, lagi mabok si presidennya. Atau gubernurnya. Tapi kena video. Bukan sengaja. Tapi ada tamu ya yang memvideokan dia. Maka ini sebenarnya bukan tersebar. Tapi kebetulan bocor. Ya, toh dia gak melakukan itu di depan umum. Tapi di dalam rumahnya. Ketiga, syaratnya haruslah kafir yang tegas hukumnya. Karena ada kafir yang tidak tegas hukumnya itu kafir. Yang tahu dapat hadiah. Hadiahnya sebotol air minum. Sebutkan contoh kafir yang tidak tegas hukumnya. Kafir atau bukan? Tawasul kepada yang selain Allah. Oh, seperti yang tadi saya bilang. Asanta, ambil. Ada contoh yang lain? Ya? Berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Asenta, ambil. Ada lagi? Masih ada bunga di sini. Contohnya, sholat bolong-bolong. Itu kafir bukan? Sebagian ulama bilang kafir, sebagian tidak menghukumi dia kafir. Misalnya ada orang bilang, oh soalnya presiden kita kafir. Kok bisa? Iya, aku tahu dari anaknya. Dia bilang bapakku itu gak pernah sholat subuh. Sholatnya maghrib doang. Jadi kan bolong-bolong. Berarti kafir dong. Kita bilang ini kafir yang ijma atau jangan-jangan ada ikhtilaf. Ya ada ikhtilaf sih. Ya udah, berarti gak bisa digulingkan. Karena kekafirannya ada ikhtilaf. Ya, di sini contoh. Ya. Contoh nomor tiga ini tadi. Tawassul. Tapi mintanya kepada Allah. Adapun tawasul minta ke kuburan, mintanya langsung ke kubur, ini yang kekafiran. Contoh yang lain tadi apa? Berhukum dengan hukum Allah. Dengan hukum selain hukum Allah. Sama sholat bolong-bolong. Syarat keempat, ditegakkan dulu hujjah. Dia dinasihati dulu. Jangan-jangan langsung diajak berontak, tapi belum dinasihati. Bisa jadi ternyata si penguasanya gak ngerti. Dia kan kafir loh, kenapa? Dia kemarin di video itu, di kontennya, coba lihat di YouTube-nya presiden, dia minta langsung sama kubur. Coba kita nasihati dulu, siapa tahu dia nggak tahu. Datanglah misalnya ulama-ulama, itu nggak boleh Pak Pres, karena itu syirik. Syirik itu apa ya Ustaz ya? Dia syirik tuh nggak ngerti. Syirik itu menduakan Allah. Oh, emang itu nggak boleh ya? Iya gak boleh, karena Bapak minta langsung sama yang dikubur. Oh, saya baru tahu, soalnya Ustadz itu yang ngajarin saya. Saya kemarin minta di situ tuh ustaz itu yang suruh katanya. Dia enggak tahu soalnya disuruh ustaz. Gimana? Kan ada kan ustaz yang kayak gitu? Ada pernah dengar atau dapat video pendeknya itu Ustaz Yahya Waluni rahimahullah. Ustaz Yahya Waluni ini bilang, kan dia dulunya Kristen. Terus dia jadi Muslim, terus jadi dai. Dia bilang, saya pernah diundang ngisi pengajian. Setelah ngisi pengajian, terus diajak, Ustaz, nanti kita ke situ. Itu kubur kalau dimintai. Itu torture, itu bagus. Dia bilang, waduh, saya cukup kafir sekali dulu. Jangan kafir lagi. Dia bilang gitu. Maksudnya ternyata ada Ustaz yang ngajak orang lain untuk minta langsung ke kubur, itu ada. Maka dia dinasihati dulu presidennya. Mana tahu dia ternyata enggak tahu. Kelima, kaum muslimin punya kemampuan. Khawatirnya orang bilang, ayo kita berontak. Punya apa pak? Banyak bambu tempat saya. Mau bikin bambu runcing. Sedangkan pemerintahnya semua pakai tank. Pakai AK. Siapa yang tahu senjata? AK-47. Mau pakai apa? Kita lawan pakai apa? Iya pakai ketapel. Ketapel. Kita tidak punya kemampuan. Ya. Jangan sampai nanti kayak di Suriah waktu awal. Waktu di awal Suriah, rakyat Suriah tidak punya kemampuan untuk menggulingkan presidennya. Ya. Alhamdulillah Allah tolong setelah 10 tahun. Tapi setelah banyak kehancuran. Lepas dari setelah itu para ulama menghukumi jihad bagi yang dibunuh. Lepas dari itu semua, waktu awal-awal para ulama kita banyak menyerukan agar pulang. Ulama-ulama di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di majelis para masyayikh, itu banyak yang bilang rakyat Suriah tinggalkan area demo. Itu masih di bulan-bulan awal ya. Tapi kan banyak yang nyuruh-nyuruh. Sampai yang dibilang syekh-syekhnya Ikhwani, ada yang ngomong di Qatar gitu. Ayo serang, serang, serang, serang. Yang di Saudi suruh pulang, yang di Qatar suruh serang. Akhirnya orang ngikuti serang, nah sudah. Terus sampai setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Terus berpanjangan. Sampai akhirnya Allah berikan kemenangan. Tapi kan di awal seperti apa? Ya. Yang keenam, proses penggulingannya tidak boleh menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang terjadi saat dia berkuasa. Ya. Saya kalau baca yang nomor 6 ini, saya suka kepikiran truk-truk yang di belakangnya ada tulisan enak zamanku toh. Ya. Dulu dolar berapa, sekarang dolar berapa ya? Ya. Dulu perasaan mas ke sekolah itu paling bawa duit 300 rupiah udah bisa beli donat enak. Ya, sekarang kalau bawa 300 rupiah dapat mesisnya doang. Syarat ketujuh, penggulingannya dilakukan berdasarkan tinjauan alul hali wal aqdi, yaitu ulama dan umara yang punya kapasitas menimbang. Ya jangan sampai nanti ayo kita punya kekuatan, dia kekafiran nyata. Kekafirannya itu ijma, kita punya kemampuan. Terus tapi ngomongnya di warung kopi. Ini harus ulama. Gak boleh misalnya di pangkalan ojek orang ngomongin penggulingan kekuasaan, gak boleh. Ya, karena harus ditinjau orang-orang berilmu. Kita percepat. B, yang berkaitan dengan perintah dan larangan yang ia berlakukan atas orang lain. Satu, penguasa memerintahkan yang wajib seperti sholat, zakat, atau meninggalkan yang haram seperti makan riba dan minum khamr. Rakyat harus menaati perintah tersebut. Dua, penguasa memerintahkan yang mustahab, dianjurkan seperti menjadi tenaga pengajar dan berdakwah, atau memerintahkan meninggalkan yang makruh, dibenci seperti mengangkat suara atau berteriak di dalam masjid dan duduk memeluk lutut di dalamnya. A, sekedar memotivasi tanpa mengharuskan rakyat mematuhinya. Rakyat dianjurkan untuk melaksanakannya. B, penguasa mewajibkan untuk menaatinya. Rakyat wajib mengerjakan yang mustahab dan diharamkan bagi mereka mengerjakan yang makruh itu. Ya. B1 jelas, sama seperti A1. B2, penguasanya memerintahkan yang mustahab. Misalnya puasa Syawal. Puasa Syawal itu kan mustahab, dianjurkan. Tapi ada dua kondisi. A, dia cuma memotivasi maka sebaiknya dikerjakan. B, dia wajibkan, maka wajib. Kalau yang sunnah cuma dianjurkan pemerintah, maka jadi sunnah juga. Tapi kalau yang sunnah disuruh pemerintah dengan kewajiban, maka jadi wajib. Misal, Presiden Prabowo bikin edaran, Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah, mohon maaf lahir batin. Kepada kaum muslimin, saya perintahkan semuanya untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Dia perintahkan, maka jadi wajib. Kenapa jadi wajib? Karena kewajiban kita menaati penguasa dalam hal yang tidak maksiat. Tapi kalau dia bilang sebaiknya berpuasa, ya berarti dia tidak mewajibkan, berarti ya enggak wajib. Sebaiknya dikerjakan, kalau tidak, tidak berdosa. Saya perintahkan kepada semua yang punya uang di atas 2M, wajib untuk haji lagi tahun depan bila sudah pernah haji. Haji kedua, hukumnya sunnah saja. Tapi ketika dia bilang saya perintahkan, maka jadi wajib. Tiga. Penguasa memerintahkan untuk menjalankan atau meninggalkan yang mubah. Rakyat wajib menaati penguasanya. Contohnya, mematuhi peraturan lalu lintas, perdagangan, perjalanan, memiliki BPKB, SIM, dan lain-lain. Ketiga, penguasa mewajibkan yang mubah atau melarang yang mubah. Bedanya yang A3 untuk dirinya, yang pakai mobil mewah, punya makan, buka puasa pakai cheesecake tadi tuh. Nah ini B3, dia suruh orang. Misalnya mematuhi peraturan lalu lintas. Lampu merah, pakai helm, pakai safety belt. Ini wajib bagi kita untuk menaatinya. Kalau tidak, maka berdosa. Maka yang tadi datang bukan dari komplek-komplek sini, tapi dari luar sana lewat jalan raya, gak pakai helm, maka bertobatlah antum kepada Allah dan jangan dilakukan lagi. Ya mungkin baru tahu hari ini. Tapi intinya itu melanggar tata aturan pemerintah yang diwajibkan untuk kita menaatinya. Lampu hijau, lampu merah. Kan lampu merah itu berhenti. Siapa yang melanggar lampu merah secara sengaja, maka dia berdosa. Kalau lampu kuning itu apa artinya? Hati-hati kan? Bukan hati-hati. Pelan-pelan, sebentar lagi merah. Itu kan sebenarnya. Kalau kita kan cepat, sebentar lagi mau merah gitu kan. Contoh yang lain, perdagangan. Bikin usaha harus ada izin. Usaha tertentu harus ada izin. Maka ini juga. Pakai SIM. Tidak boleh kalau enggak pakai SIM itu berkendaraan. Enggak boleh. Dan siapa yang berkendaraan tanpa SIM, dia berdosa. Loh kok bisa? Iya, karena itu aturan pemerintah. Yang sifatnya untuk menjaga kemaslahatan banyak orang. Coba yang enggak pakai SIM, anak kecil. SMP sudah ngebut-ngebutan di jalan, udah pakai motor, enggak pakai helm. Bisa nabrak orang, ditabrak orang, membuat tabrakan beruntun. Ya. Apa hukumnya berkendaraan dengan SIM yang sudah mati? Berkendara dengan SIM yang sudah mati pada dasarnya sama seperti tidak memiliki SIM. Oh, sama, dah. Ya sudah. Yang SIM-nya mati, segera perbaharui. Karena antum seperti tidak punya SIM. Maka yang SIM-nya mati, berkendaraan, berdosa. Ya. Menyesal antum datang hari ini? Contoh yang lain, haji harus pakai visa haji. Visa pervisaan itu hukumnya mubah. Tapi karena dia aturan pemerintah harus ditaati. Gak boleh orang Indonesia misalnya ikut umroh itikaf, terus gak pulang. Tuh gak pulang. Ya ini kan hukumnya hukum Allah kok. Haji hukum Allah kok diatur sama pemerintah. Iya, aturan pemerintah yang dihukum, diatur oleh hukum Allah. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulahu lil amri minkum. Ya. Ini tata aturan pemerintah. Supaya tidak mendesak orang-orang yang sedang haji. Tanpa ada pembatasan, kasihan yang haji di sana. Ya. Saya pernah haji yang tahun 2010. Itu saya tawaf. Terus tiba-tiba azan isya. Gak bisa keluar Ini pertama kali seumur hidup saya sholat hanya berdiri. Rukunya berdiri, sujudnya berdiri. Saking penuhnya orang haji. Jadi takbiratul ihram berdiri, ruku ini jidat di punggungnya orang. Waktu sujud ini di agak bokongnya orang. Karena gak ada tempat. Karena waktu itu belum ada pembatasan-pembatasan seperti sekarang. Bagaimana kalau tanpa pembatasan, kasihan orang-orang yang misalnya mau apa wukuf di Arafah enggak ada tempat. Mau antri WC antri panjang. Makanya ada pembatasan. Jangan dibilang oh ini kan hukum Allah. Iya betul hukum Allah, tapi hukum Allah Allah ngatur juga untuk menaati tata aturan ulil amri. Apalagi yang urusannya adalah kemaslahatan orang banyak. Empat. Penguasa memerintahkan untuk meninggalkan yang mustahab, dianjurkan, atau mengerjakan yang makruh. A. Tanpa adanya maslahat. Seperti larangan sholat malam, sholat sunnah, puasa sunnah, membaca Al-Quran, dan amal sunnah lainnya. Seperti halnya perintah mengakhirkan sholat dari awal waktunya, mengangkat suara di dalam masjid, menyegerakan makan sahur, mengakhirkan buka puasa, dan hal-hal makruh lainnya. Pendapat yang benar adalah bahwa penguasa tidak wajib ditaati dalam perintah meninggalkan yang mustahab. Jika menaatinya, tidak dapat mewujudkan maslahat yang lebih jelas daripada maslahat yang tercapai saat tetap mengerjakan yang mustahab. Penguasa juga tidak ditaati dalam perintah mengerjakan yang makruh jika menaatinya tidak dapat menghilangkan mafsadat yang lebih jelas daripada mafsadat yang timbul karena mengerjakan yang makruh. Ini dikecualikan jika dikhawatirkan timbul perselisihan atau pertikaian yang dapat menggiring kepada mafsadat yang lebih besar daripada maslahat mengerjakan yang mustahab atau meninggalkan yang makruh. Ya. Empat, penguasa memerintahkan untuk meninggalkan yang dianjurkan. Atau dia suruh orang mengerjakan yang makruh. Di sini ada dua keadaan. Satu, tanpa maslahat. Dua, dengan maslahat. Kalau tanpa maslahat, maka pendapat yang benar, dia tidak ditaati. Kecuali kalau dikhawatirkan terjadi keburukan. Tapi saya bingung juga, apa ya? Penguasa nyuruh kita mengerjakan yang makruh, meninggalkan yang sunnah tanpa maslahat. Ada yang bisa kasih contoh? Saya sampai, ini saya sudah bedah buku ini berulang kali, sampai hari ini saya belum terlintas di kepala saya yang tanpa maslahat. Kalau yang dengan maslahat, ada. Nanti saya contohkan. Tapi yang tanpa maslahat, apa ya? Belum ketemu. Kalau ada yang ketemu, kasih hadiah. Coba dipikirkan ya. Dipikirkan dengan logika. Sekarang yang B, karena maslahat. Saya saja yang baca. Misalnya dilarang baca Quran, berzikir, majelis ilmu, di masjid, manakala mengusik ketenangan orang sholat. Misalnya pemerintah bikin aturan. Mulai jam 12 tidak boleh ada, maaf. Misalnya pemerintah bilang tidak boleh ada yang baca Quran di masjid dengan suara keras. Mulai dari jam 10 malam saat Ramadan. Karena orang mau istirahat. Nah, dia larang orang baca Quran. Tapi karena maslahat, yaitu orang i'tikaf. Mungkin ada orang yang mau istirahat. Apalagi kalau yang memang tidak sesuai. Misalnya, sepanjang bulan Ramadan tidak boleh ada yang ngajinya pakai toa. Yang mau pakai mic, mic-nya mic, toanya toa dalam. Nah ini bagus nih. Apalagi di atas jam 10 karena mengganggu orang yang mau istirahat. Karena besok orang mau sahur. Contoh yang lain dan ini salah satu realita. Larangan mengulang-ulang haji, umroh, tawaf di Ka'bah. Ini banyak yang nanya kan. Ustaz, apa hukumnya kalau kita pas umroh? Semoga yang belum pernah umroh, Allah mudahkan umroh. Nah, sudah selesai umroh, terus pengen tawaf lagi, tapi pakai kain ihram. Untuk supaya bisa masuk ke area tawaf. Sebenarnya, pemberlakuan untuk tidak bertawaf dengan menggunakan baju biasa, itu adalah untuk pembatasan supaya di bawah itu tidak numplek-numplek orang. Karena kasihan. Coba kita, tanpa pembatasan saja, maaf, dengan pembatasan saja, kadang itu sulit. Ya, baru dorong-dorongan, bahkan ada yang berkelahi. Ya. Apalagi semua orang boleh, kayak dulu. Maka akhirnya dibuatlah peraturan. Yang sudah selesai tawaf, yang mau tawaf sunnah pakai baju biasa, naik di atas, ada di atas. Cuma memang diameternya lebih panjang. Ya, kelilingnya lebih luas, lebih panjang. Contoh yang lain, dilarang pegawai negeri mengerjakan sholat sunnah di jam kerja. Ya, misalnya gubernur atau wali kota bikin edaran, no sholat duha mulai jam 8 sampai pulang. Yang mau sholat duha, ASN silakan sholat di rumah. Atau silakan datang ke kantor lebih awal. Mulai jam 8 tidak boleh sholat duha. Ada orang pengen sholat duha itu yang lebih bagus, yaitu sekitar jam 11:30. Kita bilang gak bisa, karena dilarang. Soalnya ada maslahat. Apa maslahatnya? Karena mengkhawatirkan kalau ASN semua pada sholat duha, nanti orang-orang yang butuh pelayanan, sedang butuh cepat, butuh urgent, gak dilayani. Apalagi di puskesmas misalnya. Contoh yang lain, ASN dilarang puasa sunnah jika pekerjaannya itu jadi tidak tertunaikan gara-gara dia puasa sunnah. Dilarang untuk memperlambat makan sahur. Pemerintah mempercepat makan sahur dan mengakhirkan buka puasa karena faktor jihad. Ya. Akhirnya sama penguasa dibilangin, karena ada jihad, maka mohon semuanya makan sahur jam 4. Ya, gak ada lagi yang sampai 4:30 ya. Terus atau nanti kalau buka puasa, tolong diperlambat dulu sampai jam 7. Nanti kalau sudah perang selesai baru buka puasa. Tapi karena ada faktor jihad. Dan seterusnya. Maka rakyat wajib untuk menaati. Contohnya ada di bagian bawah. Yaitu Khalid bin Walid dicopot dari jabatan panglima perang. Dikarenakan tentara terfitnah dengan kehebatannya. Jadi ada kisah. Ketika Umar jadi khalifah, panglima perangnya, bisa dibilang jenderalnya atau apa ya, kapolrinya, itu adalah Khalid bin Walid. Tapi dicopot. Kenapa dicopot? Padahal kan itu jihad. Soalnya Umar bin Khattab merasa bahwa pasukannya ini, kalau bukan penguasanya, kalau bukan jenderalnya adalah Khalid, mereka itu kayak ada yang kurang gitu. Nah, Umar bilang, saya sengaja untuk melakukannya, mencopot Khalid dari jabatannya, supaya pasukan mengerti bahwa kemenangan kita bukan karena Khalid, tapi karena Allah. Begitu juga, di sini ada cerita, Abdullah bin Mas'ud kembali ke Madinah, padahal beliau ke Kufah, soalnya dia dipanggil oleh Utsman. Murid-muridnya Ibnu Mas'ud di Kufah bilang, wahai Abdullah, tinggallah di sini. Kalau ada hal-hal yang buruk kepadamu, nanti kami lindungi. Tapi Abdullah bin Mas'ud bilang, saya tidak mau kalau nanti ada pintu-pintu perpecahan, dan sayalah yang menjadi orang yang pertama membuka pintu tersebut. Saya harus pulang, karena saya disuruh oleh Ulil Amri. Meskipun di Kufah lagi dakwah. Contoh yang lain, Abdullah bin Mas'ud, yang itmam di Mina. Tadi contohnya sudah. Dan masih ada contoh-contoh yang lain. Terakhir, yang kelima. Lima belum terakhir ya, silakan. Lima, penguasa memerintahkan mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang berhubungan dengan masalah ijtihadiyah. Rakyat wajib menaati penguasa dalam keputusannya karena keputusan pemerintah menghilangkan perselisihan. Akan tetapi tetap harus memperhatikan standar penilaian dalam masalah ini. Di antaranya, satu, dalam masalah yang diperselisihkan terdapat. Nomor lima ini penjelasannya cukup detail dan agak rumit sedikit. Saya coba ringkas ya. Kalau ikhtilaf sama ulil amri urusannya pribadi, maka tidak mesti ikut ulil amri. Contoh, Prabowo terlihat di kamera kalau sujud pakai lutut duluan. Dan antum terbiasa sholat sujudnya tangan duluan. Udah gak usah ikut-ikut sama presiden. Karena itu urusannya ibadah pribadi. Apalagi memang ada ikhtilaf mu'tabar. Jadi enggak mesti ikut ulil amri. Paham? Yang kedua, sangat penting untuk dipahami, keputusan ulil amri tidak menghilangkan keputusan di sisi Allah. Contoh, perhatikan. Ada orang berseteru masalah tanah ke pengadilan. Yang menang si Fulan. Dan Fulan ini tahu sedari awal, itu sebenarnya bukan haknya dia. Cuma dia aja yang caplok duluan. Tapi dia yang menang di pengadilan. Dia gak bisa bilang gini, nah saya yang menang, karena kan dimenangkan ulil amri. Kodi hakimnya kan ulil amri, berarti saya yang menang. Ya, menangnya hanya di dunia. Di sisi Allah, kamu tetap tanggung jawab. Ya. Keputusan di dunia tidak menghilangkan keputusan di akhir. Ada cerita gini. Ceritanya ini menarik sekali. Ada di halaman 86. Yang paling bawah. Ceritanya ada dua orang wanita keluar bersama dua anak yang masih kecil. Lalu seekor serigala menghadang salah satu dari kedua wanita tersebut dan mengambil anaknya. Akhirnya mereka memperebutkan anak yang kecil yang satu lagi di hadapannya Nabi Daud. Nabi Daud memenangkan dan memberikan bayi itu kepada perempuan yang lebih tua. Paham? Dikasih ke yang tua karena dipikir yang tua yang berhak punya anak. Atau yang tua biasanya duluan punya anak. Kemudian keduanya berpapasan dengan Nabi Sulaiman. Beliau tanya, sebenarnya permasalahannya gimana? Diceritakanlah ini, tadi kami kan keluar bareng, masing-masing bawa anak. Ada serigala. Nah, anak saya diambil sama serigala itu. Terus, dia gimana? Nah, ini anak dia diambil sama serigala. Masa sekarang dia minta punya anak saya? Anak saya dong. Paham sampai sini? Nanti masalahnya anak saya sekarang dikasih ke dia. Padahal itu anak saya demi Allah. Loh, siapa yang ngasih? Nabi Daud. Oh gitu. Jadi Nabi Daud yang memutuskan tadi. Iya. Itu anak saya diambil sama ini yang tua. Ibu tua ini. Oke, gini saja. Saya ambil pisau dulu ya. Saya ambil pisau. Sini anaknya. Loh, mau kenapa? Mau saya belah. Biar masing-masing dapat. Jadi adil kan? Ya, kita potong-potong aja anaknya. Ya. Yang tua yang sudah megang bayi, diem. Sedangkan yang muda yang merasa punya bayi, dia bilang, jangan-jangan. Ya dah. Biar aja ada anaknya buat dia. Daripada dipotong. Soalnya anak saya ya. Nah, karena melihat cinta yang sesungguhnya, kalau yang tua enggak bergeming, karena kan dia memang bukan pemiliknya. Maka akhirnya Nabi Daud bilang, sini anaknya, dikasih ke dia. Ini pasti ibunya asli. Karena ibu yang asli tidak mungkin tega anaknya dibelah. Paham? Seandainya dua perempuan ini pulang tidak ketemu Nabi Sulaiman, maka keputusan Nabi Daud tidak bisa menghilangkan keputusan di sisi Allah. Pemilik aslinya adalah yang muda. Dan si yang tua yang ambil anaknya orang, dia tetap berdosa dan akan dihukum. Sebagaimana kalau ada orang ambil tanah, dia menang di pengadilan, tidak bermakna kemudian dia selamat di akhirat. Nah, itu saja yang terakhir, yang keenam. 6. Penguasa memerintahkan meninggalkan yang wajib atau mengerjakan maksiat. Pertama, tidak boleh menaati perintah penguasa tersebut, baik mengerjakan maksiat maupun meninggalkan yang wajib. Kedua, kalau penguasa memerintahkan untuk meninggalkan yang wajib seperti jilbab tadi, maka tidak boleh ditaati. Terus? Kedua, perintah yang demikian tidak menggugurkan hak kekuasaan mereka dan tidak pula menghalangi rakyat untuk menaati mereka dalam menjalankan perintah mereka yang mengandung kebaikan. Ya, meskipun tidak ditaati, perintahnya penguasa yang tidak bertentangan tetap dijalankan. Yang tidak dijalankan adalah perintah tidak berjilbab tadi. Tapi perintahnya dia yang lain yang urusannya sama lalu lintas tetap ditaati. Ketiga, wajib menasehati penguasa dengan cara rahasia sesuai dengan kaidah syar'i. Yeah. Baca tindak tanduk penguasa yang dia lakukan untuk dirinya sendiri, bab penguasa mengerjakan yang haram. Yeah. Kalau yang ketiga, wajib untuk nasihati, tapi dengan kaidah syar'i, dan ini kembali ke A5. Balik ke A berapa ya? A4, maaf. A4. Karena kalau A5 itu kekafiran. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah mukaddimah 1 ada 10 hadis, mukaddimah 2 10 masalah, bab 3 part 3 yaitu A1 sampai A5 dan part 2 B1 sampai B6. Semoga bisa dipahami. Dan kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Bagaimana dengan pemimpin yang agamanya wallahu a'lam, tapi kebijakannya pro rakyat? Bila dia adalah seorang, anggap saja kita bilang dia orang kafir. Sebenarnya dia tidak memenuhi syarat jadi pemimpin, tapi tadi sudah ada kaidah bahwa pemerintah yang sudah terlanjur naik, maka dia tidak boleh dikudeta. Ya, meskipun dia tidak memenuhi sebagian persyaratan jadi seorang pemimpin. Begitu. Sama kalau pertanyaannya, bagaimana presidennya wanita? Ya, dia tidak memenuhi syarat jadi pemimpin, tapi yang sudah terlanjur naik jadi pemimpin, maka dia ditaati. Kalau ada yang bertanya, kenapa tidak dikudeta? Maka kita jawab, setelah kudeta apa kira-kira? Tumpah darah. Setelah itu yang naik siapa? Belum tentu lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Bisa jadi orang model lain yang nanti jadi kudeta lagi. Habis itu kudeta lagi. Setelah itu kudeta. Kudeta tidak ada hentinya. Ya. Maka dia harus didoakan. Semoga dia dapat hidayah. Dan kalau ada yang kenal, maka usahakan untuk dikenalkan dengan agama. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa presiden kita saat ini tidak masuk kriteria ulil amri. Dan saya lebih condong mengikuti pendapat tersebut. Tapi akan tetap taat selagi tidak menyerukan kepada maksiat. Dan tetap mendoakan. Tidak mengapakah Ustaz? Karena presiden kita sering mengecewakan Indonesia, termasuk kemarin berduduk bersama Zionis yang merengi saudara kita di Gaza. Selama pemahaman antum tidak antum propagandakan. Ya. Kalau saya sih lebih condong bahwa pemerintahnya muslim. Kalau ada yang bilang, apa Ustaz? Ya zahirnya dia sholat. Tadi kan Nabi SAW mengatakan, la ma sholaw. Tidak boleh selama dia masih sholat. Dan tidak ada kekafiran yang nyata padanya. Kekecewaan, ya, tidak kemudian bermakna kekafiran. Dan sehingga yang saya pahami, dan ini yang saya tahu dari banyak asatizah di Indonesia, mereka meyakini bahwa ulil amrinya atau presiden Indonesia itu ulil amri. Bagaimana menyikapi permasalahan sah tidaknya ijazah mantan penguasa? Bolehkah mengikutinya dengan seksama? Enggak ada gunanya. Orangnya juga sudah bukan penguasa. Terus kalau seandainya, anggaplah, terbukti bukan ijazah asli. Setelah itu apa? 10 tahun yang dulu kita mau balik lagi itu. Balik gitu. Terus apa? IKN dihancurkan gitu. Kebijakan-kebijakan dianulir. Ya. Maka untuk yang satu ini berita buang waktu buat kita. Silakan yang mengurusin tapi bukan untuk kita. Ya. Buang waktu juga untuk diikuti. Karena tidak ada habisnya. Manakah yang utama? Apakah ikut memilih dalam pemilu atau tidak? Dalam hal ini ada ikhtilaf ulama. Saya pribadi, antum tanya kepada saya. Saya lebih condong begini. Bila dalam pemilu calonnya hanya ada dua, satunya muslim, satunya kafir, maka kita ikut pemilu. Untuk memilih yang muslim. Tapi bila calonnya ada 3, 4, dan semuanya muslim, maka saya tidak menjawab. Soalnya kalau saya jawab, siapalah saya? Toh tidak mempengaruhi keyakinan antum. Ya. Saya juga bukan ustadz besar yang fatwanya layak diikuti. Kalau ada 2 kandidatnya, muslim sama kafir, maka kita ikut pemilu. Untuk memilih yang muslim. Tapi kalau seandainya beberapa orang dan semuanya muslim, maka saya tidak ngarahkan apapun. Saya tidak bilang pilih atau saya tidak bilang tidak pilih. Bagaimana jika pemimpin menumpahkan darah rakyatnya seperti di Suriah? Apakah boleh digulingkan karena perang saudara? Oh, di Suriah itu pemimpinnya kafir dulunya. Bashar Assad, bapaknya itu semua kafir. Ya. Dan dia memerangi kaum muslimin. Dia memaksakan orang muslim untuk berkata, apa? Banyak rakyat yang mengikuti dia. Dia bilang gini, kami menyembah Allah setelah menyembah Bashar. Menyembah Allah setelah menyembah Bashar itu kekafiran nyata. Syirik besar. Ya. Pemimpin suatu negara mendukung pertumpahan darah saudara muslim di negara lain. Apakah boleh dikritik atau digulingkan? Terjadikah? Ya. Saya takutnya menjawab sesuatu yang sebenarnya juga tidak terjadi. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Semoga Allah. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Saya tidak memberikan. Saya sekedar menyampaikan. Antum, alhamdulillah atas ilmu yang kau berikan ya Allah. Ya, sedangkan Ustaz terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Ya. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Apakah taat pada penguasa ini berlaku pada pemerintahan saja? Bagaimana dengan penguasa atau atasan di tempat kerja? Yang kadang kita keceplosan untuk mendebatnya. Ini berlaku pada penguasa. Pada sebagian masalah berlaku pada penguasa kecil, yaitu suami. Bila suami menyuruh sesuatu, tidak melanggar hukum syar'i, maka dia ditaati. Seperti suami menyuruh menyuruh istrinya untuk bikinkan kopi. Apa hukum minum kopi? Mubah. Berarti cari di bab sini. Bab bagaimana pemerintah hukumi apa meminta untuk melakukannya mubah. Ditaati. Nah, ini juga berlaku pada orang tua. Kepada anaknya. Misalnya orang tuanya bilang, mama larang kamu itikaf. Loh ma, itikaf lo sunnah. Iya, tapi mama larang. Karena bapak lagi sakit, nanti gak ada yang jaga. Maka dia dilarang untuk itikaf. Maka ini berlaku untuk suami dan orang tua. Adapun atasan di tempat kerja, maka ini tidak berlaku, wallahu a'lam. Ya, kecuali, misalnya apa? Oh, saya dilarang begini. Saya dilarang pakai jilbab. Ya sudah, antum tidak boleh taati. Lalu terus kalau saya diberhentikan bagaimana? Ya sudah. Apakah tidak ada pekerjaan yang lain? Ya. Bagaimana hukum bagi... Maaf, tadi dia tanya, kadang di tempat kerja berdebat dengan atasan. Tergantung, memang ada kalanya berdebat. Ya. Saya juga pernah masuk dalam dunia kerja. Saya berdebat dengan atasan saya, pernah. Tapi kan berdebat ini bukan terus, oh, ayo kita gulingkan ini kepala dinas. Biar dia gak jadi kepala dinas, enggak. Tapi berdebat masalah pekerjaan. Misalnya, maaf pak, saya tidak setuju. Soalnya, yang di sana itu tanahnya longsor. Kalau kita bangun di sana nanti pabrik, nanti pada longsor. Nah, itu biasa. Itu tidak termasuk memberontak. Bagaimana hukumnya jadi ASN, contohnya guru? Masalahnya? Oh, anu gajinya dari pajak. Yang narik pajak kan bukan guru. Yang narik pajak adalah pegawai pajak. Nah, tapi kan guru dibayar dari itu. Ini seperti antum kerja di perusahaan, perusahaannya itu punya modal pinjam dari bank. Apakah antum dikatakan sebagai pemakan riba? Atau pelaku riba? Tidak. Urusan kita tidak ada langsung sama ribanya. Urusan kita tidak ada langsung sama pajaknya. Maka jadi ASN untuk jadi guru boleh, insya Allah. Bagaimana menasihati penguasa untuk kita sebagai orang awam? Kalau ada link ordalnya dia, ya, sampaikan nasihat. Kalau tidak bisa, DM. Kalau tidak bisa, doakan. Gitu. Ustaz, bagaimana jika kepala rumah tangga sebagai suami, seorang ayah, anak-anaknya. Begitu juga saya sebagai pekerjaannya, asisten rumah tangganya. Tapi beliau tidak pernah sholat. Bagaimana ini? Ya ini sama tadi saya bilang. Ini juga berlaku untuk suami. Suami tidak ditaati kalau dia menyuruh kita tidak sholat. Tapi karena dia tidak sholat, ya, maka dia harus didakwahi. Bila dia tidak sholat sama sekali, maka istri wajib minta cerai. Anda ancam dulu. Bilang, saya beri kamu waktu, saya gak mau lama-lama. Cukup hanya 2x24 jam. Sholat, bila tidak, maka saya gugat. Karena saya tidak mau bersuamikan suami yang tidak sholat sama sekali. Soalnya di sini tulisannya ya, tulisannya, tidak pernah mengerjakan sholat. Tapi kalau dia bilang, suami saya sholatnya itu kalau subuh gak pernah sholat. Nah ini beda. Bedakan antara tidak sholat sama sekali, sholat sama sholat bolong-bolong, itu dua hal yang berbeda. Nah, karena tulisannya tidak pernah mengerjakan sholat, maka dia bilang sama suaminya, saya kasih kesempatan hanya 1 atau 2x24 jam. Bila tidak mau sholat, saya ikut cerai. Karena saya khawatir, saya disetubuhi oleh orang yang tidak sholat, sementara dia di sisi Allah ternyata kafir. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah kita harus bayar pajak atau tidak? Kalau tidak bayar pajak, antum beli tiket gimana? Di dalamnya ada pajak. Terus kalau tidak bayar pajak, gimana? Tidak punya kendaraan. Ya, jadi memang kalau memang ada yang harus bayar pajak, bayarlah. Ya. Nanti mungkin pertanyaan antum, Ustaz, bolehkah pajaknya diakali? Jadi pendapatan saya misalnya di usaha 100 juta, saya kurang-kurangin biar enggak nyampe sekian puluh juta, jadi saya bikin saja sedikit. Bolehkah saya mengurangi pajak? Nanti kalau ada yang tanya baru saya jawab. Masalahnya enggak ada yang tanya. Soalnya udah mau jam 12. Bagaimana sikap kita terhadap penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain? Pertanyaan tinggi sekali. Antum sebagai apa? Sebagai penonton? Atau sebagai bangsanya? Kalau sebagai bangsanya, maka antum bisa dikatakan jihad bila ulil amrinya ngajak jihad. Tapi kalau ulil amrinya tidak perintahkan, ya, maka tidak. Nah. Ini sebagai contoh saja ya, saya tidak sedang pro kontra dengan Turki. Tapi saya pernah lihat Turki pada suatu tahun, berapa tahun yang lalu, tiba-tiba ada sekelompok orang ngajak berontak. Nah, presidennya bikin, apa namanya, kayak pesan alert kepada bangsanya, tolong bantu kami untuk mempertahankan apa bangsa ini. Akhirnya mengalahkan para pemberontak dengan bantuan rakyat. Yang minta adalah si ulil amrinya. Nah. Ketika bangsa Indonesia dijajah Belanda dan Jepang, dan saat ini Palestina dijajah Israel, apakah boleh bangsa yang dijajah memberontak untuk... Bangsa yang dijajah boleh. Kalau dia diajak oleh ulil amrinya. Karena akidah lusunnah tidak ada jihad kecuali di bawah komando ulil amri. Adapun kita, bolehkah kita datang ke sana? Kalau untuk membantu boleh. Karena pemerintah kita tidak melarang. Membantu, maksud saya membantu dengan makanan, obat-obatan, keuangan. Ya. Adapun dengan angkat senjata, maka ini seharusnya dengan izin ulil amri. Pada kasus suatu bangsa dijajah oleh bangsa lain, tapi penjajah memimpin dengan penuh hikmat, takut kepada Allah dan menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Apakah boleh bangsa yang dijajah memberontak? Wallahu a'lam. Pertanyaannya ada kemiripan-kemiripan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Semoga bisa ketemu lagi jamaah nanti terakhir di Darul Hikam. InsyaAllah kajian duet bersama Ustaz Hikal Syaban. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.